waktu itu belum mati. Ketika dia mati, itu harus memperkirakan benar-benar ini dari dulu apa enggak ya? Dia tadi masih masuk dulu apa enggak? Nah, itu yang di hati itu masih tapi dingin. Kadang-kadang kurang teliti dari situ. Ya kalau perkaranya besar kan. Kalau kalau berangkat dari Sembronoan ya. Jadi itu maksudnya ternyata sebetulnya air di bukti lagi di air ya. Iya, ya juga ya. Ya sudah keadaan seperti itu sudah kewajiban sholat. Cuman dia kan belum mandi. Kalau sampai tidak dibayar, dia punya utang. Makanya sebagian ahli ilmu itu bilang kalau suci di waktu asar bayar saat zuhurnya. Yang mau ada aja. Barangkali susinya sudah dari tadi. Jadi kalau dia yakin bahwa ya, dia baru suci waktu asar ya. Yang tahu ya yang mengalami. Biasanya udah tahu lah. Suci itu kalau seperti ini tuh dari jam berapa gitu biasanya udah tahu sudah terbiasa. Alasan kenapa banyak yang masuk neraka itu tapi terbukti kurang agama. Banyak jelas kok bisa kurang agamanya? Waktunya laki-laki sholat kamu nggak sholat. Itu maklum dari situ juga. Waktunya bayar nggak lengkap, efek itu juga. Iya, itu problemnya perempuan pak. Iya. Oh iya, anak-anak yang sekolah gitu, anak-anak. Jadi kadang iya gitu, kadang di sekolah udah suci gitu kan. Malam, sholat ya. Seperti ini kan istilahnya perlu peluruskan. banyak tidak dilarang. Walaupun banyak tetap sah, cuman yang baik yang sedikit aja. Katanya tapi walau ala naharin jari israf itu gak boleh jalan, walaupun kamu berada dalam sungai yang mengalir air satu baik yang sedikit. Itu ada kenikmatan tersendiri terlepas. Saya di Masjidil Haram itu jarang keluar keluar masjid, butuh pakai air tanah. Paling 2 gelas yang kecil itu putih, 2 gelas, 3 gelas. Cuman kalau gak terbiasa itu ya perasaannya kalau sedikit itu gak sah. Orang Arab, makanya orang Arab bilang Indonesia, orang Indonesia kalau mandi kayak ikan gitu. Kayak ikan di kali, jadi harus pokok-pokok, harus airnya harus banyak. Jadi sama tuh, itu sama tuh. Dan di beberapa kitab itu sebagai isyarat bahwa beliau itu menguasai macam-macam macam-macam kitab. Dan kita banyak belajar dari mangkulan-mangkulan orang paman itu, banyak hal yang saya sendiri itu mengambil manfaatnya banyak dari gerak perjuangan beliau itu seiring sejalan dengan keahliannya dalam sehingga kalau kasarannya ngeraciknya atau memberikannya itu sesuai. Itulah perjalanannya dikatakan alim merobani seperti orang alim pandai ngerti ilmu dan pandai ngeramu. Alhamdulillah dari awal juga begitu, kemudian saya datang di Mekah juga begitu. Apa yang dimangkulkan para sepupu itu saya ingat. Alhamdulillah. Hanya sekali halnya yang saya coba, oh Bapak Imam memilih begini karena dulu kondisinya begini. Oh ternyata yang saya pertanyakan dulu, oh ini jawaban beliau pakai ini. Kenapa memilih ini? Karena begini. Jadi saya setahun, dua tahun semakin yakin. Dan saya kan bukan anak yang generasi yang ketemu beliau kan, yang cuma dengar cerita ya. Dari cerita-ceritanya para sepuh itu datang. Oh ternyata orang ngerti ilmu itu tidak boleh sembarangan juga. Harus ngerti siapa yang diajak berbicara, harus ngerti juga siapa yang diajari, dari sisi mana harus diperbaiki. Itu teori penelitian. Ternyata kalau rujukan awalnya kan itu masuk di istilah mau ibadil nasihat yang baik. Kalau dibilang mau itu gak ada wa'id, ada yang nasihat, ada mau itu-nya, ada yang dinasehati. Nah, hasanah sebagai sifat mau itu ini berkenaan dari dua sisi, kepada yang nasehat dan kepada yang dinasehati. Kadang-kadang orang hanya mikirkan satu sisi. Pokoknya menurut yang masyarakat, kenceng aja nih. Yang dinasehati malah mencetak ke mana-mana, malah pergi, tidak menghargai dia. Karena hasanahnya bukan dari dua sisi. Nah, kita di dalam jamaah berusaha seperti itu. Kita ilmu, ngerti ilmu, juga begitu, bergerak yang hikmah, berhikmah, semua berhikmah. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu bisa jalan dengan baik. Jadi itu banyak belajar perjuangan-perjuangan lama-lama. Kalau banyak ngerti cerita tentang bagaimana jelasan itu, kita bukan tambah ragu, tapi yakin. Tapi kalau kita sudah menyelami ilmu, jadi ngerti jawaban-jawabannya, oh ini, oh ini. Sendiri termasuk apa yang dibicarakan oleh teman-teman sekarang, apa yang baik-baik sekarang itu berbicara itu dari awal saya sudah bahas itu dan saya sudah menemukan jawaban. Hanya seperti ini saya mendengar ya sekitar macam cerita atau cerita yang tadi ini kita intern keluarga ini supaya kita lebih dekat, lebih apa adanya, dan permasalahan kita selesai dengan kita kan semua tujuannya dalam jamaah mesti satu, tidak ada lain. Kita kan dalam jamaah nanti masuk surga selama dari neraka. Kalau lihat ajakan itu nggak pernah diubah. Kalau dalam perjalanan ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan ini dari pribadi, dari perorangan, jangan digunakan untuk menyalahkan kaidah-kaidah mendasar yang ditanamkan itu sudah benar menurut kami. Ini awas seperti ini nanti agama akan dibawa oleh kondisi keadaan seseorang. Mana maksudnya? Capek atau siap? puas kalau saya nggak ngaji karena dia nggak belajar langsung akhirnya suruh kembali lagi 2003 awal saya balik sana sampai 2009. Orang mencari ilmu itu dia akan ketemu hal-hal yang menjadi pertanyaan gadok antara praktek-praktek yang ada dengan dalilnya. Apa yang dipermasalahkan sekarang itu saya 10 tahun yang lalu sudah mikirkan itu. Sedikit demi sedikit saya ke Mekah, saya belajar pagi, siang, malam pada saat 7 tahun, 8 tahun bisa terhitung gak istirahat kecuali hari Kamis dan Jumat itu untuk sama kita untuk mengkulkan, untuk nasihat. Selain dari itu pagi, siang, malam hampir 8 tahun terus orang lain. Alhamdulillah dari situ saya banyak mendapatkan kekuatan terhadap bagaimana jamaah kita ini. Saya menyimpulkan bahwa Bapak Imam menyampaikan ilmu itu dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana dan kalau disimpulkan itu sudah mencakup semuanya, mulai dari perintah supaya mendekati Islam berdasarkan Quran Hadis berbentuk jamaah, bahasanya yang secara berjamaah, bebas dari, bersih dari bid'ah, khurafat, syirik, ta'ayyun. Ini program yang pokok. Kalau lima bab itu kan sesuai dengan perjalanan. Jadi beliau menyimpulkan lima bab itu bukan satu waktu. Berjuang seiring pertama menyemangatkan ngaji sampai perintah. Anda jadi ternyata dengan perintah ngaji ini orang punya semangat dalam mengaji. Berjalan waktu lagi dilatih mengamalkan apa yang akhirnya diperintah untuk setelah diamalkan orang sudah terjemah apa perlu diadakan pembelajaran perintah perjalanan itu berjalan waktu tidak satu waktu. Beliau menyimpulkan ini enggak itu bertahun-tahun sampai akhirnya belajar. Nah, setelah itu dipraktikkan semua apa yang diperlukan untuk kelancaran memperjalan peran haji dan jamaah ini ternyata lancar dengan dimasukkan. Jadi itu jadi ijtihad di perintah cara untuk atau apa ya, kalau ibaratnya kendaraan menurut pengalaman yang sudah beliau perjuangkan itu lancar dengan ini. Selama saya belajar di Mekah, saya belajar di mana-mana, bukan di satu saya saja. Jadi Mahat Arab, jadi saya ya, jadi saya Ali Adam, Ali Hadi, di masjid-masjid yang menajikan sama semua Pak Malik dan lain-lain. Ya Alhamdulillah, saya menyimpulkan dari ilmu yang saya terima bagaimana bahwa kaidah-kaidah mendasar yang disampaikan oleh Bapak Masyarakat sudah syamil, jamil, sudah mengumpulkan semuanya. Kalau dibilang taruhlah lima bab ini kaifiyah, katalah cara atau wadah untuk melancarkan kerjaan Quran Hadis mengamalkan Quran mungkin kita sendiri gaduh. Kita bicara beliau menanamkan keyakinan kepada jamaah harus Islam, harus melakukan praktis dengan pemimpin jamaah, kemudian bersih bebas dari bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Ini tidak hanya teori, beliau bahkan sebelum mengucapkan ini menanamkan keyakinan kepada jamaah sudah praktek langsung. Orang lama cerita bagaimana beliau menandangi bid'ah, memberantas usul di beduk pentongan nama itu bukan hanya nasihat ya. Mungkin Pak Ajeng juga walaupun masih kecil bagaimana beliau datang ke masjid, datang ke guru-guru ngaji menjelaskan itu bid'ah racun langsung dengan keberanian yang luar biasa yang, kalau tidak enggak mendengar gerak itu berarti akidah sudah masuk di situ. Beliau bukan hanya menyampaikan, tapi juga memperjuangkan. Kalau orang-orang akhir kayak kita, kalau belum pernah mendengar, nggak tahu mereka perjuangan beratnya beliau membela di akidah. Itu saya sendiri awalnya begini, awalnya kenapa Bapak Imam ya milih langsung terjun, langsung ngaji, matang hati dan lain-lain. Nah, ternyata murid-murid yang lulusan tahun-tahun itu, cerita, yang pulang ke negaranya itu banyak yang mirip perjalanannya gelaknya dengan ajaran. Jadi tidak terlalu menampakkan apa namanya alamat-alamat ilmu yang dibawa dari sana. Kayak Wahabi, ada yang ceritanya bahkan kitabnya itu dibuang sampulnya. Ini salah satu saya cerita. Karena mereka alergi, nggak mau dengan Muhammad bin Abdullah, buang sampulnya. Kerjakan dulu ngaji. Sudah tahu inilah kitabnya. Kitabnya yang nulis ini kan. Dah kok api kan? Selesai Abdullah. itu diantaranya cerita-cerita. Dan seperti artinya, nah, ternyata beliau kesini itu mengerti siapa yang dihadapi. Itu kan salah satu strategi. Jadi tidak semua orang berilmu itu terus harus belak-belakan kayak orang-orang sekarang ini. Mainan pomo-main. Nggak seperti itu. Jadi berjuang itu yang dituju adalah keberhasilan membina umat. Nah, dalam perjalanan meramut jamaah itu tidak meramut satu orang, meramut banyak orang. Dan kalau banyak orang itu ya harus mengikuti geraknya semua orang dari itu. Kalau sedang meramut banyak orang, maslahatul amah muqaddam ala maslahatul khotbah, kepentingan umum, kemaslahatan umum jamaah itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan kepentingan dibaji. Itu kaidah, itu kaidah pertama karena ada katakan tasarruful imam manut ala raya manut bil maslahah. Sorufnya seorang pemimpin kepada raya itu mengikuti mendahulukan kemaslahatan selagi kemaslahatan itu tidak melanggar dalil syar'i. Sedangkan dalil syar'i itu bercabang, ada pilihan. Nah, dari situ kita akan tahu, oh jika ini memilih ini karena begini, karena begini. Kadang-kadang yang cerdas-cerdas sekarang di bawah, oh mana istiadat itu? Belum mengerti asal usulnya istiadat itu dari mana, bagaimana ceritanya. Langsung di bangkunya, wah itu bid'ah itu. Nah, belum ngerti asalnya dari mana, asalnya dari mana, langsung membunyikan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini memang sekarang berjubah memang. Nah, anak-anak yang paling-paling ini alhamdulillah saya sendiri sudah mulai terjun dengan ilmu baca masukannya apa dari paling-paling pernah menjumpai apa itu dibicarakan. Mungkin di sini pun itu bagian dari ini semua. Saya dua hari ini di Pondok Gede berhasil sedikit sama Mustola Hati guru-guru pondok. Nah, belakangan di Mekah saya mendengar di sini ada pengaruh-pengaruh dari satu golongan yang selalu menyerang kita. Nah, artinya menyerang itu mencari hal-hal yang dianggap lemah oleh dia tanpa memperhatikan atau belum tahu sebenarnya apa kejadian itu, kenapa kok terjadi seperti itu. Jadi kita kondisinya menurut saya sehingga hal ini dari dalam sendiri perlu ada apa namanya wawasan benar-benar. Ya, kalau malam ini mau bicara-bicara yang hal-hal yang ada masalah masuk sini Mas Aji atau Mbak, kita coba bicarakan apa ini dianggap saja keluarga. Keluarga saya juga anggap saja keluarga. Bukan barangkali saya ada ilham atau pernah haji atau pernah apa yang mungkin menjadi apa namanya titik terang atau masukan itu. Oke, menurut saya ayah meminta apa? Tadi bapak menyebutkan yang tadi di nomor satu itu pertanyaan itu benar ya. Ya. Mau cerita ini dulu. Ya. Ini sekali lagi panggilannya coba dikoreksi ke anak-anak bapak ya. Kepada anak ya. Apakah betul atau tidak gitu. Mungkin ada pembicaraan sana. Ya. Bicara tentang bagaimana bapak ibu masih terasan belajar di sana. Ya. Apakah maksud bapak Haji Nur Hasan nyambung terus sampai pada Nabi? Apakah mungkin bapak Haji Nur Hasan itu gurunya putus di tengah-tengah gitu. Itu yang saya mungkin Mas Aji maksudnya berbicara antara begitu. secara sanad atau ke apa namanya, bagaimana kegiatan belum belajar di sana atau apa? So, ini jadi pertanyaan A juga. Ya, kan? Ya mungkin saya salah gitu. Makanya apakah ada pertanyaan itu gitu. Ini mungkin kurangnya dugaan saya. Kalau saya, saya kalau saya nilai yang berkembang itu yang memang ditanyakan oleh beliau itu berguru kepada siapa dan di mana beliau bertempat. Betul. Terus syaratnya bagaimana? Mungkin begitu ya. Kurang lebih begitu. Apakah begitu bukan? Jadi, misalnya dasar dan penyebab yang ditakrif oleh kalau hadis itu sebenarnya apa-apa yang ditakrif hadis oleh muhadis jatuh takdirnya itu sampai di mana kalau menurut ilmu sekolah hadis. Kalau kalau kita memberi kemudian kayak dari jatuh takdir, kalau dari zaman Bukhari sampai Ibnu Hasan kan ribuan riwayat. Riwayat sanaknya kan pasti baru berabad-abad kan. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, oleh misalnya Syekh Al-Albani itu dan muhadis lainnya gitu yang jadi yang dijah wa tadi itu sampai mana? Ya. Apa dari kan Rasulullah tabaqah 1, tabaqah 2, tabaqah 3, tabaqah 4, Bukhari ada di tabaqah 4. Nah, sekarang kita membandingkan sanad kita gitu ya. Kalau dipindah dari jah ke takdir itu gimana? Apakah itu menjadi sahih? Sangat tersebut. Saya ada satu hal yang sebelum saya menjawab. Al-jarh wa ta'dil, siapa yang berhak? Muhadis juga ahli hadis. Ya. Ahli usul, usul hadis. Ya. Mungkin saya ngurut dulu. Jadi setelah saya sampai di Mekah, saya mencari bukti. Bagaimana Bapak Imam di sana belajar benar apa enggak begitu? Terus siapa kira-kira yang bisa menjadi saksi bahwa beliau belajar di sana? Pertama, saya haji bersama Mbah Nur Asnawi yang mendampingi saya tahun sebelum tahun 2000. Beliau waktu itu tidak bisa bicara, saya pakai kursi. Sambil jalan, sambil tawaf, sambil apa saya tanya di mana dulu ngajinya, duduknya sebelah mana, tunjukkan di sini ngajinya, gurunya siapa ini gini, saya hapus semua dulu, ngajinya apa ini. Nah, siang ngaji di mana? Oh, sebelah sana itu sebelah sana. Itu sampai ke Madinah dalam perjalanan itu tanya cerita pernah ke Madinah perjalanan sama Syekh Umar Hamdan pernah. Saya ikuti sampai di Masjid Nabawi. Dulu ngaji sebelah mana? Oh, di sini. Itu satu. Yang saksi mata. Terus yang kedua, di sana orang asing ada di sana itu ada kafil, ada penanggung jawab. Dulu yang menanggung jawab Bahaji Larasan namanya Syekh, ada Syekhnya salah, kenapa jawabnya di percara sebenarnya Abdurrahman Aib. Syekh ini punya anak, saya ketemu cucunya, jadi keluarga Bapak Imam kalau hajian ini ke keluarga ini nyambung. Itu cicitnya yang sekarang itu turun-temurun itu dia membawa cerita tentang Ubaidah. Sampai yang di sini ada sekarang di Masjidil Haram dan sebagainya. Dia sampai sumpah gitu kan. Wallah. Jadi sebutkan cerita, bercerita kepada anaknya sekarang bahwa dulu ada orang Jawa, di antara orang Jawa namanya Ubaidah, itu disekolahkan di Darul Haji. Di Darul Haji ada dokumentasinya bahwa beliau. Tunggu dulu. Saya tahu, sama. Jadi memang berkembang, dulu memang berkembang. Jadi dia bersumpah. Nah, kamu kok sumpah? Siapa yang terus sumpah? Enggak, saya soalnya cuma Pak saya ngomong, saya juga sumpah. Enggak sumpah, ya. Saya ngikuti lama. Dia kan dimasukkan terakhir 10 tahun, kurang lebih 10 tahun keluar dari terakhir. Kalimatnya gini, Yahfad kulla jai, orang Arab bilang. Cuma bahasanya orang Arab itu, kalau Yahfad kulla jai itu punya keistimewaan. Jadi keistimewaan Paul gitu, apakah Al-Quran, apakah Al-Hadid. Itu persoalannya. Terus di Darul Hadid, di Darul Hadid, saya tahu itu berkembang di luar. Memang apakah saya datang dari Galaksi atau dari Bambang Irawan-Kawan. Dan kehembusan itu dikatakan tidak ada catatannya di Darul Hadid. Zaman itu tidak seperti zaman belakangan ini. Satu itu, kalau kita tanya, bukan zaman komputerisasi ya, bukan zaman ini. Terus yang kedua, orang mengaji. Saya ini kan hanya menilai bagaimana beberapa kemungkinan. Orang mengaji di sana itu ada tiga kolom. Biasanya sampai di tempat ngaji yang resmi juga begitu, ada yang muntazim, ada yang muntazim, ada yang mustami. Mesti itu tempat di mana-mana. Sampai di sekolah, kalau ini nggak seperti di sini, kalau ini orang sekolah kan ya selain di sana kan nggak boleh, di sana ada muntazim. Kalau muntazim yang memang muntazim intizam terus catat di absen ya. Kalau muntazim ada di sini UT, dia datang kalau ujian saja. Tapi kalau yang mustami dia duduk. Kalau melihat ini kepribadian beliau itu gak mau yang model-model ijazah itu, gak mau. Cerita singkat yang saya saring dari Mandul Asawi, beliau hanya ingin cari ilmu, ingin menguasai ilmu. Jadi kalau dibilang, tadi saya bilang itu apa namanya, di sana belum ada catatan tertib tentang nama-nama siswa. Sangat memungkinkan dari kebiasaan beliau ini, orang sederhana nggak mau yang seperti itu. Sampai pulang kan anak-anaknya juga nggak pergi sekolah awalnya dulu, mungkin bahasa yang mendengar dari sifat kesederhanaan ini, itu kan juga hubungannya sama ikhlas ya. Mungkin beliau juga melihat bergerak dari sisi itu. Mungkin juga kemungkinan besar mustahil kalau memang seperti Bambang Irwan katakan tidak ada catatannya di sana. Barangkali dia sudah terjun ke sana. Yang lain-lain ada catatannya, ini tidak ada catatannya. Nah, jawabannya dari situ mungkin mustahil. Itu yang bisa dilihat. Nah, dari situ saya juga meneliti sanad yang dimiliki. Saya tetapkan dengan sanad-sanad yang saya dapatkan. Saya di sana didamping berguru langsung, ngaji langsung selama 7 tahun. Saya ngaji betul, ngaji kitab mulai dari awal dibaca kayak kita ngaji. Kalau yang saya tahu seperti anak-anak sekolah di sana di Jamal Kuro atau di zaman Medina, yang saya tahu lah ya, yang saya lihat ya di Jamiah itu tidak ngaji hadis satu persatu, bukan yang saya tahu. Soalnya saya juga masih di Mulkoro di UT, di UT di Indonesia. Saya datang ujian yang saya tahu yang dikaji kalau di Jawa itu mulakos mulakos mulakos bukan yang saya tahu dari bukan ngaji untuk satu persatu muka itu yang umum seperti itu. Sekarang saya melihat yang dari jam 100 duduk di depannya saya ngaji sekarang dari situ saya ngaji langsung beberapa kitab. Terus sanad yang saya dapatkan, saya juga mendapatkan sanad dari guru saya di Mahanaro yang Syekh Umar Hamdan. Semua riwayat yang dimiliki oleh Syekh Umar Hamdan saya mendapatkan sanad. Saya ngaji, saya punya guru namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rob, itu ngajar hadis sama tafsir. Punya jalur sanad kepada Syekh Mahantan. Jadi beliau terus dari Syekh Abdul Fatah Hussein Tawah atau Fatah Hussein Tawah Syekh Mahantan. Nah sanad yang ada itu, yang ada saya cocokkan ya seiring sejarah walaupun namanya lain. Nah ternyata sanad tiga tetap wajah bagi ulama-ulama yang betul-betul punya peduli dengan ilmu, tidak melepaskan ya. Kebiasaan memberikan. Jadi pemberian haram sudah mentradisi di keilmuan al-haram ya. Dan itu bukan sesuatu yang eksklusif. Jadi itu merupakan sesuatu pemandangan yang mudah dan nanti dalam kehidupan keilmuan al-haram. Ya. Ya. Artinya itu bukan dikemas dalam bentuk bukit, gitu kan? Hanya orang cuci tipe saja lah. Karena itu pemilihan sanad itu sesuatu yang lazim di tradisi keilmuan al-haram itu, gitu. Dan banyak tulab juga ke al-haramin juga banyak. Jadi nggak dapat juga. Iya. Mungkin kita jadi punya. Kita selama ini mungkin terilusi bahwa sanad ini kita punya. Padahal itu kan kira haram itu sesuatu yang apa kita katakan memang betul dan itu membudaya di haram memang begitu kultur kemas seperti itu. Jadi bukan something yang spesial tersembunyi itu bukan seperti itu. Jadi saya setuju sekali yang Pak Khalil katakan. Yang ada pemberian sanad itu saya setuju kali itu memang sudah membudaya, sudah lazim. Ya, satu hal saya punya benar apa enggak di belakang itu. Kalimat apa ini benar, tapi kalimat ini bisa tidak meramut. Ya. Bisa tidak meramut dengan keadaan jamaah itu bisa tidak meramut. Artinya bisa bikin orang kemana-mana pikiran. Ini gini Pak, itu konsep yang gini akan bertaklit. Ketika kita mengkonsep di luar kita itu meragukan. Jadi ini sebenarnya di pemegangan supaya jangan kemana-mana gitu. Sebenarnya itu gak boleh, karena kebenaran harus kita ikuti siapa pun yang berkata. Jadi ketika ada tulak dari tanah ahar yang mengambil ilmu dari sumur yang sama, yang harus kita ambil adalah kebenaran. Jadi kita nggak boleh men-set suatu masa hanya di koridor ini saja lah. Kita boleh itu bisa dan berbahaya. Dari sisi keilmuan seperti itu. Jadi Bapak Imam Hajiratan sudah mendapatkan ilmu dan sudah belajar dan tidak ada keraguan. Kemudian dari sisi ngeramut umat itu yang perlu kita akui, dan dari sisi memilih menyelamatkan umat, dari sisi pengamalan umat ini juga perlu kita lihat dalam perjuangan ini yang juga harus kita hargai. Apakah ini sebuah upaya pemonopolian? Oh, pemonopolian sebuah kemenangan? atas nama keramitan dengan apa teks kata-kata pemantaran keramitan. Boleh tanya dia. Iya, Mang ya. Ini sedikit aja. Bapak bilang supaya jamaah itu enggak mikirnya kemana-mana, maksudnya mikirnya kemana-mana tuh maksudnya. Jadi kita ngeramut umat itu. Ujungnya rayahnya ilmu itu di mana? Quran hadis. Ya, Quran waktu nomor terakhir. Quran dan hadis. Iya. Kalau hadis sudah sahih kan? Dari Quran dan hadis itu kita akan melihat kemampuan orang. Nah, supaya orang enggak kemana-mana, artinya supaya betul-betul ngerti Quran dan hadis itu, orang kan harus punya teori, harus punya cara. Nah, itu cara memahamkan ilmu kepada jamaah supaya enggak kemana-mana. Kemana-mana tidak, supaya betul-betul Quran hadis, ghayah betul kepada Rasul. Makanya apakah yang haji. Betul-betul Quran hadis hanya kita, Pak? Kalimat ini bisa sama disukai pertanyaan untuk mojokkan jamaah juga ya, bisa gini. Dari sisi mana kita gini, ahli ilmu dari Al-Harum itu banyak. Kita gak boleh mau konsep Perbedaan apa yang ada? Kalau sopar, kalau masalah budia nggak ada, nggak ada masalah. sama aja, toh sama dengan kita kan akhirnya. Terus dari prinsip yang hal-hal yang prinsip yang kalian permasalahkan di dalam prinsip masalah takdir hidup. Bukan, sebenarnya usulnya dari masalah imamah mungkin pak. Iya. Jadi kalau yang saya lihat itu ya dari situ ujungnya, dari pangkalnya tuh dari situ, tafsir segala macam itu masalah furu'iyah. Tapi perbedaannya tuh awalnya di bab imamah itu gitu. Jadi perbedaan antara salat dan jamaah di sini mungkin di situ. Ya, kalau di salat apa yang itu dia apa yang ditanamkan di doktrin sana? Sebenarnya kalau di doktrin kan juga gimana ya? Ya, sama yang gampang terima ya. Iya gini pak, kalau selama ini kan yang saya sepanjang kebanyakan nih saya yang ikut ngaji di salat tuh yang dikajikan tauhid. Nah, adapun dari imamah itu saya juga kan mangkul itu muhtasor bapak itu ya, muhtasor jamaah imamah itu. Nah, di situ saya menemui bapak merujuk banyak ke mamal tuakam, terus makam soni, makam sedik amin ya, terus dari kol dokter sedik amin. Nah, terus dari situ ya, pertama saya ingin ingin tahu yang sampai dapatkan dari bab imamah itu pertama yang apa, saya pemahaman apa yang nah terdapat. Yang pertama saya baca justru bukan dari salaf, yang saya pelajari kan pertama ya karena saya jamaah ya, saya tahunya jamaah pertama yang saya pelajari ya imaroh mutasor itu. Nah, dari situ membantu hukam terus dilihat di bab ini, sini saya punya ya, suami saya sebenarnya mamal tulkas, saya nemuin di sini ada kaidah yang ternyata tuh beda dengan jamaah gitu. Jadi ada itu suatu konsistensi pak di situ bapak mereferensikan mamal tulkas satu praktek dengan karena ya saya ingin sama jangan mentarget saya itu tuh menunggah saya dulu sama saya ingin tahu enggak. Dari bab keimamannya itu siapa yang sama lihat, apa yang sama pahami, gini dan apa dasar mungkin saya cuma pengen ngaji aja memang kondisi sebelum kita beralih ke imam ini masalah kamu tadi saya masih belum jelas ya saya pribadi karena ada kalau pada saat di jamaah kita secara akal ya pak, kalau menurut saya itu kurang jelas. Apa yang sampean pahami pengertian sanad yang dalam jamaah? Dalam jamaah dari kemampuan nanti ya. Saya kan tadi masih kasih sanad. Masalah sanad ya. Saya tahu tuh sebenarnya urgensi ya untuk sanad itu dalam agama Islam itu seperti apa. Nah, kita meyakini bahwa kita itu ilmu yang sah, ilmu yang harus kita amalkan dan itu harus dalam satu. Nah, ini yang karena setahu saya itu sanad itu kan di zaman para ulama itu sanad itu didampingi oleh ilmu dasarnya itu jalan tadi dan di jalur hadis, di mana dua elemen itu berperan dalam sanad untuk meneliti setiap rawi dari rangkaian rawi misalnya. Makanya dari sanad itu seperti ucapan Ibnu Hab, Ibnu Bau, dari sanad itu para ulama ahli hadis dengan kedua data ilmu tadi dia dapat menentukan itu derajat suatu hadis apa itu sahih, asal sahih dan selanjutnya gitu. Itu jadi kedudukan sanad seperti itu. Jadi ketika hadis itu dipeliti oleh para ulama ahli hadis dia meneliti dengan kedua ilmu tadi, maka ketika hadis itu telah jelas hadisnya bagaimana derajat penilaian derajatnya itu, maka disitulah urgensi sanad itu. Tapi sedikit pun saya tidak melihat bahwa sanad di situ, sanad yang kita miliki sekarang, pengertian yang kita yakin sekarang itu, ada ini ada apa? Ada kaitannya dengan sah atau tidaknya amalan yang kita lakukan. Betul. Karena kalau kita lihat dari misalkan ilmu baru sendiri, saya nggak melihat bahwa sanad itu adalah sah. Membarkan hanya bilang sangat itu orang berjalan-jalan, tapi dia tidak bilang tapi dia tidak bilang bahwa agamanya ilmu agamanya tidak kap dan tidak kuat. Itu yang saya perhatikan gitu Pak. Nah kemudian karena ini kaitannya sangat pengembangannya kemana-mana gitu ya. Keyakinan takdir kita ada pengaruh dari situ. Mungkin aja Pak. Jadi saya ingin tahu sebenarnya kerugian sangat di agama kita dan apa langkah sana. Kalau saya hanya berpikiran begini, memang tata cara adabnya orang mencari ilmu mulai dari malaikat Jibril sampai nabi sampai nabi dalam praktek seperti sampai perawi satu mukhrij atau mukhrijul hadis jadi mampu berita itu bisa kita lihat bagaimana pentingnya menyebutkan guru dan itu sudah merupakan kebiasaan yang memang sudah ilmu itu seperti itu caranya. Seperti Al-Qur'an misalkan itu kan tergambar dalam firman Allah wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuba ilaika wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan bergerak membaca setelah malaikat Jibril membaca. Seperti Nabi bersabda kepada sahabat tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman jami'a minkum yusma' mimman dan kalian mendengar dari saya nanti kalian dengar orang yang mendengar kalian didengar oleh dan itu mulai zaman sampai kurun di sebelum 150 Hijriah sebelum 150 abad itu kan masih belum ada penelitian secara intensif secara jelas hanya saja seperti kalau dari antara sahabat itu itu mulai meneliti orang yang bawa hadis itu siapa dari mana dari Sa'id dan Sayyid dari tabi'in mulai dari itu tapi belum ada pembukuan dan kalau dibukukan kan belum ilmu hadis yang katakan dari Fir'aun tadi dan baru kurang lebih di awal abad kedua baru mulai kenapa? Karena saat itu mulai bermunculan perpecahan Asobia dan orang-orang yang bahkan memalsu hadis lalu ulama bergerak seperti Imam Hakim menyusul hadis itu apa jadi pembicaraan di dalam jamaah sebenarnya musnad mutasil itu arahnya ke usul hadis wahid jadi kalau bicara sanad orang ngaji itu ya memang dari dulu seperti itu cara ngajinya. Bapak Imam selalu punya pilihan kalau bisa milih yang paling menjamin kenapa dan itu ada tujuh kenapa kok pilih yang lain dari itu sebenarnya kalau cara berguru dengan tuntut sanadnya ada kenapa kok pilih yang lain. Karena kalimat beliau itu sering yang muncul di orang-orang lama kalau dicerna pilih di sing ono jaminannya kalau orang ono jaminan maksudnya beliau mengajak kita yang singkat aja beliau yang simpel aja sama-sama ada kenapa kok gak pilih yang aman kok pilih yang ada kemungkinan celah-celah apalagi berbicara masalah bijadah dan usul itu dan itu ada syurutnya atau macam-macamnya dan itu jelas masalah salat hal yang sangat penting. Kata-kata dari a'immah, dari para imam termasuk Imam Syafi'i yang menggambarkan salat itu orang belajar tanpa menyebutkan salat seperti orang cari kami tidak sama saja rojulun yahdat itu mencari kayu di hutan diikat, tapi di dalamnya ada aw'aw fiha aw'aw di dalamnya ada ular yang gendong kayu di dalamnya ada artinya berbahaya artinya dibukukanlah teori-teori mustalah hadis itu. Perjalanan berikutnya ulama-ulama sesudahnya hal itu dikembangkan dan orang-orang yang ahli banyak sekali. Nah, di dalam jamaah mengutamakan kutubu sitah. Ini maksud saya kita jangan sampai bulu kelewat batas dalam satu hal mengikuti masalah al-jarh wa ta'dil. Analisanya gini, ilmu mustalah hadis itu kan kuaid yang ada di situ juga tidak lepas dari perselisihan kuaidnya saja, penerapannya aplikasi pada nah ya, penerapannya kepada nah juga kilafiyah juga. Sekarang Bapak Imam mengatakan kita pilih di semua jaminan ini karena orang Bapak Imam mengajak kita untuk mendahulukan kitab yang muktamal kutubu sitah. Kutubu sitah itu kan mulai resminya abad ke-6. Sebelum abad ke-6 Ibnu Muwatta Malik dimasukkan, tapi setelah abad ke-6 geser, Muwatta digeser di jaminan Mufti jadi kitabnya. Kenapa? Karena sekarang yang kita tahu sesudahnya beliau ini kan abad ke-2 semua kurang lebih kutubu sitah ini. Siapa termasuk belakang-belakang banyak sekali ulama yang di bidang itu termasuk belakangnya jadi termasuk saya. Maksud saya begini, seperti kita atau tambahan berkembang dan yang lain, ilmu mustalah hadis itu tidak hanya setahun dua tahun. Yang saya tahu saya belajar mustalah hadis itu 6 tahun dari mulai awal. Itu pun tidak cukup hanya dipaham, perlu belajar praktek membuka suatu kesempatan. Setelah melihat nama-nama ini satu, perlu dilihat sejarahnya. Nah itu baru tempat siap pertandingan itu baru saya. Sekarang posisi kita ada di mana dalam masalah ini? Kalau kita diajak mengikuti langsung kepada kita yang saya sangat setuju dengan ilhamnya beliau ini. Karena apa? Karena saya katakan tadi dua alasan. Ilmu mustalah hadis kuaidnya itu berselisih, penerapannya juga berselisih. Kalau saya boleh sama-sama milih, dari pendapat ini, kita mesti milih yang menyusun karena gini, yang pertama. Sama-sama enggak tahunya, kan kenal dengan Syekh Albani. Tahu apa enggak? Kaliannya sampai di mana? Perbandingannya dengan Imam Abu Dawud pintar mana misalkan? Teliti mana? Perbandingannya dengan Imam Tirmidzi teliti mana? Kita kan sama-sama enggak tahu. Pada saat kita enggak tahu, jangan guru kepada seseorang, apalagi hanya menukil, menukil katanya, ibaratnya katanya Syekh ini. Kalau kita bukan peneliti, berarti kita menukil dan memindah. Karena bapak juga menukil mutasor. Apa yang di Al-Jabar itu bukan seperti itu menurut ya? Ini kita bicara mustalah hadis ya, bicara itu. Jadi Syekh Albani menghukumi sahih, terus kita bilang hadis ini sahih. Dari mana kamu mengatakan sahih? Allah sering ada di sana. Jadi saya kan ada keterangannya kan setiap rawi itu begitu. Ya makanya ini dari Zahabi bagaimana? Nah, iya, bukan hasil penelitian kita sendiri kan gitu lah. Ternyata dari Syekh Albani dengan Imam Abu Dawud berselisih. Pada saat kita sama-sama tidak tahu, tidak menguasai ilmu mustalah hadis dan belum meneliti satu persatunya, pada saat ini, pada saat seperti ini, kita tidak boleh mentahkim, menghukumi 100% Syekh Albani yang paling benar, yang lain salah, atau Imam Abu Dawud paling benar, yang lain salah. Kalau kita hanya memilih kalau saya untuk umumnya sama-sama enggak tahu, saya pilih seperti Bapak Imam. Wes wes ngaji loh ngaji. Itu sekutu busita ngaji. Kenapa? Contoh sekarang. Kalau Bukhari Muslim belum tidak. Tapi bawahnya kan sekarang mungkin melihat pada Imam Nasai. Cerita singkat itu tentang Imam Nasai bagaimana beliau asalnya menuju Sunanul Kubra. Dari Sunanul Kubra diminta oleh Amir Romlah Palestine ditanya akul luma fiha sahihu, apakah di dalamnya sahih semua? Ora fiha sahihu nafiha hasan luma yukarbuhu luma yukarbuhu yang mendekati uktub lana minha sahihan mujarroda, saya mohon dituliskan yang sahih-sahih saja, dan baru itu disaring menjadi Sunanus Sughra atau Al-Mujtabah atau Al-Mujtanan Sunan yang berkembang sekarang itu sudah saring. Berarti dari sini Imam Nasai sudah menyaring, dan dari kata-kata itu berarti sahih semua kan gitu. Sahih semua menurut Imam Nasai. Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Coba buka kitab ini dan berkata, kullu ma fi hadza ma'mulun bihi. Semua yang ada di sini ini bisa diamalkan, dan ada yang mengamalkan teman untuk menjadi lembut kali Allah. Illa coba jawab benar. Illa hadisan jawab itu. Padahal di dalam Imam Tirmidzi juga ada darajah hadis, juga ada yang baik, tapi beliau bilang ini bisa. Begitu juga Imam sesudah. Artinya begini. Jadi hadis doif dalam hadis Imam Tirmidzi itu bisa diamalkan, ya, namanya dalam kerja Tirmidzi ya. Makanya, nah, pada saat kita Imam Tirmidzi tidak mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan. Hadis yang ada yang saya tulis ini semua diamalkan oleh ahli ilmu menurut penelitian Imam Tirmidzi saat itu. Nah makanya dhaif sendiri kan kita harus tahu dhaif itu apa saja yang bisa diamalkan, apa saja yang tidak. Jadi, pada saat dhaif itu tidak jiddan dhaifnya dan katurat turukuhu kan bisa naik jadi hasan lilair kan begitu, hasan lilair yang dhaif jiddan seperti ada perawi yang mutaham bisari dan lain-lain dalam ahkam tidak dipakai dalam ahkam dalam targhib wa tarhib dipakai dalam hukum bisa gak? Dalam hukum nanti gak bisa ya? Gak bisa. Nah maksud saya menyimpulkan dari sini terutama ya kepada saya sendiri dan kepada anda berdua. Saya perbandingan Imam penyusun hadis bilang begitu, terus ulama akhir apakah Syalbani pakai yang lain, hukumnya lain kan? Kita harus memilih yang mana. Ini bagi orang awam nggak boleh dibikin bingung, dan mereka kalau diajak bicara sahih atau dhaif enggak, bukan bagian misalkan antum menolak ini hadis dari bukan menolak ya yang memilih gitu ya. Sebenarnya istilah seperti itu kita menandakan dalam ahlus sunnah, menjaga ilmu ahlus sunnah. Tapi apa ya antum? Ini misalkan begini, ini sahih hujah saya. Jadi yang sama itu, kalau sama ini sepertinya membawa sesuatu yang sampean tahu terus akan dibenturkan dengan apa yang ada di dalam pesan saya begitu. Maksud saya sama juga harus membuka mata juga melihat bagaimana Bapak Imam meramut umat. Bagaimana caranya? Seorang ahli ilmu menjaga kemungkinan beliau memilih jalan itu kitab yang mu'tabarok saja. Kutub kita. Tapi beliau juga tidak melarang kitab yang lain dalam dalam tafsir, dalam larinya. Dalam larinya tidak melarang kitab lain. Tapi itu tidak kepada semua orang. Orang yang diperkirakan mampu kan itu seperti dulu siapa kiai almarhum Bapak Umar Masyuti almarhum Pak Kiai Iskandar Pak Haji Abdul Mana silakan ke Bapak Ibu mau usul mau silakan diperbolehkan dan dianggap punya kemampuan dari sisi itu. Artinya begini, jadi ijtihadnya rambut itu tidak mudah karena skupnya bukan per orang, bukan kelompok, tapi semua menjaga semua. Nah, Bapak pilih yang berpikiran singkat aja, sederhana aja. Inilah kutub sitah ini. Orang bakalan entek awakmu ngamal lo itu orang bakalan entek. Ibaratnya begitu. ngaji lagi untuk kita. Dari sisi ini saya setuju, tidak boleh ya, tidak merampok. Jadi menyelamatkan itu semua menyelamatkan. Nah, bagi orang lama orang sudah mikir mustahil, sudah mikir ini, dan ternyata kalian akan digiring untuk segera memahami ilmu, oh ya, dengan sandaran perkataan dan pernyataan dari penyusun hadis itu sendiri. Banyak itu sendiri. Sama-sama enggak tahunya. Sama-sama enggak tahu. Apalagi ada istilah sahibul bait adra bima fi. Sahibul bait adra bima fi, ini masakan. Yang punya rumah, dia akan lebih tahu dengan isi rumahnya sendiri. Kalau saya akan memfokuskan pertanyaan Kutila tadi ya. Okay. Apakah sanad itu menjadi rumah dan syarat? Itu dia. Boleh. Boleh, Mas. Ya, itu pertanyaan belum terjawab sih. Tapi dari penjelasan Pak justru malah ada pertanyaan lagi buat saya. Yang pertama gambaran tadi, Pak. Gambaran kita memanggul karung ya, karung mata itu. Apa? Pak Khalil kan kita memanggul karung. Kita nggak ngerti di dalam parinta dan barang ikatan itu ya kita kayu bakar. Ya. Nah, itu menunjukkan pentingnya orang jelas gurunya. Pentingnya dia terus. Ini saya melihat ada sesuatu yang kontradiksi. Ketika kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis seperti Ustaz Fathi bin Mutarof itu sangat tepat sekali gambaran kesamaan. Di mana mereka harus untuk setiap hadis yang belum jelas mereka harus tahu itu. Setiap tahun. Nah, yang saya pertanyakannya adalah bagaimana dengan kita? Jika kita menerapkan ketentuan yang sama seperti itu, kita harus meneliti setiap tahun yang ada di masa yang sangat yang kita miliki. Siapa dia? Karena sangat yang kita pakai itu kaidahnya adalah kaidah seperti tadi. Kita harus benar-benar jelas gitu. Setiap tahu itu. Itu kaidah yang dipakai oleh ulama ahli hadis. Jika kita pakai itu, maka kita juga harus konsisten. Kemudian dalam praktek kita mengaji, setiap hadis tentu sanadnya mungkin berbeda, ya kan? Jadi setiap kita mengaku satu hadis, apakah di pengajian kita selalu disampaikan itu setiap kali. Yang saya tekankan hanya ini, bagaimana kita meneliti setiap urutan rawi dari pengalaman kata sekali. Makanya kan saya tadi mengurangi bahwa Bapak Imam memilih kitab yang mutabar satu ya. Itu dengan kembali kepada ucapan penyusun itu, berarti dari ibaratnya jalur sanad dari nabi sampai kepada mukhrij al hadis dengan sandaran perkataan penyusun hadis sendiri, kita sudah aman sebenarnya. Dari memilih ini bukan meneliti, memilih ucapan. Saya yang belakang katakan bahwa kita pilih yang punya hadis ini saja kan boleh lah, boleh lah. Dan kitab itu sudah muktabar mulai tahun 600 Hijriah. Berarti kan yang sama ditanyakan dari muridnya Imam Bukhari sampai kepada Bapak Imam Haji Mahata. Kan begitu lah. Nah, ini jawabannya seperti Bapak Imam kan sudah jelas gurunya. Sudah jelas gurunya namanya Syekh Umar Hamdan, terutama yang dikembangkan di jamaah. Nah, riwayat hidup dan sanad yang dimiliki oleh Syekh Umar Hamdan juga sudah terbuka, namanya Majma'ul Wuhdan Wuhdan Isnad Syekh Umar Hamdan. Saya punya kitab, dan itu kitab yang memang diakui orang banyak, dan semua muridnya mendapatkan itu. Jadi nama kitabnya Majma'ul Wuhdan Majma'ul Wuhdan. Jadi kembalinya ke kitab itu, yaitu disusun oleh salah satu muridnya dan disaksikan oleh Syekh Umar Hamdan. Begitu juga saya ya. Beliau menulis ada tulisan riwayat hidupnya dan sanad yang dimilikinya. Terbukti masih dari rantai dari tulis misal ahli hadis kita merasakan itu ada catatan akhir hadisnya. Apa tak jam apa dari setiap silsilah. Nah, makanya hal itu kan berangkat dari buku itu, nanti di situ ada terjemahnya Syekh Umar Hamdan menceritakan tentang gurunya dari mana saja. Masing-masing itu ada masing-masing rawi itu ada catatannya bagaimana. Jadi dan itu sahih semua. Sikok. Bisa dikatakan misalnya kita perspektif ilmu hadis itu sikok. Saya ini membayangkan Anda berdua seandainya ngaji urut tertibul ilmu, mungkin alur pikirannya tidak terlalu sejauh ini dan tidak sejauh ini. Maksud saya ngaji dari runtut tertibul ilmu, mulai dari ilmu ini, ilmu itu, kata pikirnya akan sesuai dengan kebiasaan ahli ilmu. Sama bilang jarah wa ta'dil ini agak fancy dengan saya gitu. Jadi kitab Mu'tabar sudah saya sebutkan, kitab Mu'tabar. Berarti itu sudah ibaratnya kalau dibilang aman sementara itu sudah aman. Sementara satu. Kitab Mu'tabar ya. Mu'tabar indal ulama. Oh iya. Mereka ya, ya, tahu ya, yang tubuh cita itu yang Mu'tabar itu tubuh cita ya. Di mana itu loh? Lazim di dewa di umat Islam lah itu mah. Tubuh cita mah lazim. Bukan umat Islam. Iya. Artinya di kita semua ahli kita pun apa sesuatu yang dikenal gitu. Jadi yang dibakui oleh Sunni bahwa itu adalah kitab yang referensial. Itu udah bukan something new yang saya dengar gitu. Mungkin ada yang lebih simpel. Tadi Pak Kodel luar kitab tulis kitab, nah, kepada orang-orang tertentu. Nah, ini sangat jadi tanda tanya besar itu. Kampung nggak? Kita, kalau kan kita patuh dari itu. Cara patuh dari. Itu bukan kutubul mutun, tapi suruh namanya. Iya. Cara berbeda cara dengan matanya. Maksudnya kan di luar kutubusita kita coba. Ya, kalau sampean bicara kutubusita itu namanya kutubul mutun. Kalau bicara fatul tari namanya kutubus syuruh. Ya. Beda. Ya. Syuruh itu syuruh, syarah. Ya. Kalau mutun ya sendiri. Ya. Nah, matan hadis. Nah, kalau lah kita hanya belajar kutubusita, kita tidak belajar kalau fatul tari gitu. Kemudian Pak merasa membolehkan. Ini kita sebagai tadi boleh dibaca oleh ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah di mana posisi kita adalah pertanyaan memposisikan. Pertama membaca kitab itu, pertama dia tidak konsisten dengan kaidah apa yang kita pegang. Yang kedua, ketika si A, B, C masing-masing membaca kitab yang baru, stop dulu. Dengan kaidah memposisikan apa yang sampai maksud? Yang sampean dengar dari umumnya orang atau dari pernyataan yang kita kan harus pangkul musnad mutasil. Iya, itu. Kita belajar dari guru kita. Guru kita artinya kita belajar langsung dari guru kita, itu kan kaidah kita. Iya. Guru kita belajar dari gurunya langsung, secara langsung, gurunya dan seterusnya gitu. Iya. Intinya gitu. Pertama itu karena di orang ditunjuk membuat belajar artinya yang saya maksud belajar mangkul yang jenis dibacakan atau membacakan atau mendengar itu yang dimaksud kan? Iya. Ini maksud. Itu kan kita pak. Karena kita kan kalau tidak mangkul musnad mutasil tidak sah. Itu yang kita pelajari selama di jamaah ini. Jadi harus bijak melihatnya, harus bijaksana, harus bijaksana. Dalam praktek Bapak Imam menyarankan dari dulu ada. Orang-orang ada munawalah, ada apa enggak? Ada. Kalimat munawalah. Ada apa enggak? Abang mendirikan nah, awalnya sebelum Pak Imam Panwasan ada di Indonesia itu udah masyur juga di nggak bicara itu kita ini bicara karena kita istilah mangkul yang ini mahani mendengar di mana ini atau membaca kepada kan begitu lah maksudnya ini kalau untuk umumnya orang awam selain belum bisa membeda-bedakan harus begitu. Soalnya dia harus menisbatkan ilmu kepada seorang alim. Kenapa kamu ngomong begini? Inilah tulisan saya, itu yang ngomong. Harus begitu caranya. Harus begitu. Memang itu ya sisi pengramatannya, ya sisi maksadahnya itu sudah membatasi. Nah, kalau sana nggak akan mangkul hanya seperti itu, saya kira salah paham. Soalnya yang berjalan yang tidak seperti itu. Kalimat munawalah yang dikaji di hadis Bukhari munawalah itu berjalan di pusat. Itu seperti contohnya Mbah Haji Abdul Manan. Sebelum di pusat asrama Ibnu Majah, di daerahnya sudah asrama Ibnu Majah. Tapi bicara yang dicarakan ada bedanya Fathul Bari dengan Sahih Bukhari, ada bedanya. Kalau itu suruh itu menjelaskan isi hadis itu bisa berbeda dengan pencara yang lain kan begitu, sesuai dengan kemampuan dia cara menyerap dari nas hadis kan begitu. Kalau bicara untuk kitab syarh yang mutabar ada Pak ya yang Sahih Bukhari itu banyak sekali. Kalau cara Bukhari yang paling mutabar memang banyak. Kalau saya mangkul pakai itu memang saya pakai. Artinya yang perlu saya luruskan. Ini kita itu berbicara seperti anak-anak muda yang punya pemikiran jauh seperti kita tadi itu juga harus ikut bisa ngeramut semuanya. Jangan bahasa yang berkembang itu nanti sementara istilahnya sampai ukurannya salah pun. Ini sementara lah ya. Kalau untuk awam, karena awam lah yultafat ilahi. Untuk awam itu tidak dijadikan ukuran tolak ukur niknya untuk menentukan suatu salah benar kan begitu. Tapi apabila dia punya posisi seperti itu, terus dia menjaga keadaan dia selamat, itu lebih baik. Apa enggak alur pikirannya? Jadi di maksudnya istilah munawarah itu ada dan sejak zaman Bapak Imam ada. Sebab itu ada dan dipraktekkan. Cuma saya katakan tadi, kenapa pada orang-orang tertentu itu sudah jelas munawalah mesti ada syaratnya, ada syaratnya, tidak anggerong ijazah berluar yang berong munawalahnya, ya mesti orang mesti harus tahu kemampuan siapa yang diberi ini, bisa nggak karena dia menguasai apa enggak. Nah ini maksud saya, kalimat zaman berko benar, tapi ketika diucapkan di depan jamaah itu bisa berakibat merusak semuanya gitu. Bisa bilang nanti orang akan bilang berarti karpet digedein oleh lawan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti bisa di pesantren tradisionalis bilang gini ke santrinya. Itu kutub cerita yang mulai susah, makanya kita kuning dulu. Begitu. Jangan belajar kutub cerita itu susah. Kita kuning dulu. Itu bilang kayak dengan sama. Alasannya apa? Menurut yang sampean pahami kalimat itu mereka syaratnya alasannya. Kenapa menurut mereka? Saya juga di sebagai zaman juga nggak ngerti waktu saya jadi jokam. Terus setelah sampean beranjak atau mendengar atau memahami dan mungkin memilih jalur seperti itu, apa yang sampean pahami dari sini? Kenapa harus kitab kuning? Kitab kuning dulu kan maksudnya kan seperti fikih, sunnah, hadisnya, daya takut dan lain-lain itu kan yang maksud. Apa menurut sama-sama? Kenapa harus memilih? Kenapa harus kitab kuning dulu? Gitu. Saya tidak tahu. Yang saya dengar dari Pak Ceng gitu ya. Cerita dari Pak Ceng begitu. Kenapa? Ya pesantren yang NU yang sebelum gerakan Puritan ada di Indonesia kan saya dikuasai oleh Al-Syarif, gitu kan? kita nggak usah membahas yang berat apa yang kurang ada. Jadi nah, di situ, ya, dari sisi cara atau kaifiah uslub Bapak Adir, Bapak Imam memilih dengan cara langsung pada kita mutawar dengan kitab kuning. Jadi menurut sampean tinjau sampean berarti sangat berat, kurang lebihnya bagus mana untuk menjaga bagaimana? Menjaga umat supaya betul-betul segera mengerti dan lebih terjaga. Ya, kalau saya memang Ahlus Sunnah sendiri saya memandang dari sudut pandang Ahlus Sunnah yang memang prioritas kutub kita itu intinya juga merekomendasikan kutub kita. Ya pilih yang kutub kita. Saya pilih bukan ini bukan karena Pak Muhasan saya berpandangan tadi itu memang menjadi kaya Sunnah biasa. Memang kutub kita itu kutub kita dulu. Tapi kalau tandanya pelarangan itu sampai bunyi pelarangan itu ya pelarangan itu jangan Anda bilang pelarangan itu harus sesuatu yang haram. Enggak, begini Pak. Saya sialan dari waktu tahu. Saya bermuamalah dengan mereka. Tahu opini apa, opini publik. Sialan, saya tahu. Gitu. Bagaimana saya mengalami sendiri kutub cinta itu yang punya orang luar. Tafsir ini, Riyadus Shalihin itu terobdun. Gitu. Kan itu terobdun. Dan ini menjadi pemahaman yang sifatnya masal. Jadi kita ketika kita dihujahkan dengan hadis ini juga kan semua orang luar lo itu konsekuensi harus dibayar dari konsepnya Pak. Oh iya. Begitu. Jadi kalau jamaah tidak diperkenalkan syar ada padahal itu hadis Al Qur'an yang tabar. Cara berangkatnya harus pikirnya lain. Kalau kita mikirnya simpel. Kalau saya juga sudah baca seperti apa yang teman-teman yang untuk tahun baca. Yeah. Cuman saya lebih setuju dengan geraknya Bapak Imam Hajar. Iya. Yeah. Saya lebih setuju dari sisi baiknya. Iya. Yeah. Dari sisi kemanfaatannya dan kenyataan di lapangan bagaimana seorang murid bisa yakin dengan apa yang ada. Saya lebih memilih itu walaupun. Yeah. Dari sisi lain peningkatan juga harus terus ada. Kalau sampean bilang seperti ini contohnya, Bapak Nur mengajak arah, bukan artinya Bapak Nur tidak menguasai ilmu-ilmu wasilah yang lain, bukan. Walaupun saya enggak bertemu, saya bisa menilai dari para sesepuh. Coba contoh saya contohkan, Bapak Imam mengatakan dalil itu dalil kuwi Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', Qiyas atau ini diusul. Tapi seperti yang kalau kamu sudah masuk pada ilmu itu, bagaimana? Itu tidak semua orang mungkin begitu bisa memahami itu. Kok idahnya saja bisa berselisih antara satu dengan yang lain, antara mazhab dengan mazhab. Apa mungkin orang-orang yang latar belakangnya tidak pernah ngaji, bukan orang yang di pasar diajak ilmu kemana-mana lagi pikirannya. Gitu. Satu itu contoh lagi. Kalau bicara mustalah hadis, ya, jelas dari urutan beliau menyampaikan hadis juga sebagai bukti bahwa beliau mengurut sebagaimana mesti mulai Sahih Bukhari itu kemudian dan seterusnya urutan. Nah, kemudian mungkin dari sisi Nausara, beliau utawi iku apane coba orang-orang lama tulisannya lengkap itu kan alat berarti beliau itu yang maksud bergerak dengan masa yang beliau hadapi keadaan saat itu memang harus begitu bergerak. Kalau sampai beliau turun katakan seperti zaman mana dari jauh kota dulu kapan sampainya wong orang tahun 40 membijak ngaji Quran itu sudah harus dipukuli, sudah harus dilempar, memindahkan itu sudah harus begitu. Bagaimana mereka jadinya? Dengan cobaan yang sangat besar sampai beliau tidak mau berbicara dan lain itu kan bisa kita lihat pada orang. Cuman saya pikir dari awal kan kalau dari sisi keilmuan kan bisa kita lihat kemana arahnya beliau mengajar. Bukan kok artinya terus kalimat yang di luar yang berkembang jamaah dibodohkan, jamaah diperang. itu bukan apa kesimpulan yang sangat salah. Karena kesalahannya kenapa? Karena banyak memutuskan sesuatu dari yang berkembang, dari yang terucap, tanpa mendengar bagaimana ceritanya dulu, bagaimana prakteknya, bagaimana itu belum diketahui. Jadi sandarannya memutuskan itu karena yang berkembang, yang didengar, yang diketahui hanya seperti itu. Kalau dalam laksana kurang lebihnya seperti itu. Iya. Terus pertanyaan berikutnya mengawalah. Sekarang kita punya mengawalah. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa mengawalah itu untuk orang-orang tertentu? Sekarang ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu berdasarkan subjektif siapa? Syarat-syarat itu berdasarkan siapa? Siapa yang memberikan syarat-syarat itu? Lihat himmahnya tambahan berdua ini. Kayaknya harus duduk ngaji buka kitab satu, jadi enak itu. Saya jawabnya enggak harus. Ya. Gitu, tertibun ilm namanya. Iya. Kamu jadi apa lihat yang ada di benak saya, di benak sana sekarang ini, dulu sudah ada di benak saya. Dan saya mendapatkan jawaban dari tertib ketertiban ilmu yang saya cari. Karena dia, kalau saya melihat. Kita menentukan sholat berdasarkan subjektivitas seseorang. Kemudian kita memilih orang-orang tertentu gitu. Artinya, kenapa tidak semua orang gitu? Artinya kita membatasi bahwa pengertian itu hanya dalam lingkaran tertentu. Di luar itu tidak diperkenankan karena apa? Karena jika si A, B, C masing-masing mengawalah, itu pemahaman A, B, C itu mesti banyak, mesti bermacam-macam gitu. Artinya kalau kita kasih semua ke jamaah, tiap jamaah punya pertanyaan masing-masing. Artinya saya melihat di situ kenapa dipilih KB? Karena kita seperti tadi ada nilai apa pendapat kita, subjektivitas kita, bahwa kita ingin merambut jamaah itu seperti itu. Nah, menurut saya ini penilaian clear gitu, karena agama kita ini adalah milik Allah. Agama ini milik Allah dan Allah yang menjalankan. Artinya ketika kita percaya hal itu, kita tidak perlu khawatir lah. Artinya setiap orang kasih menawarkan, bakalan kasar orang-orang, bakalan orang-orang ini bakalan berjat semua. Nah, ini zaman Pak Yi sendiri. Bukan kembangkan sendiri. Bukan Pak. Dan istilah munawana itu ahli hadis memang seperti itu. Mereka memilih. Tidak kok. Tidak gerawang kasih itu juga enggak. Jadi contoh ijazah terima ya itu anak dari saya mempermalukan anak masih saya tidak semua dikasih ya. Masih ditanya dulu siapa saksinya, dari mana, bagaimana kesehariannya, sebenarnya ya karena gini Pak, ini ada ini saya melihat gini Pak, kita mengawalah ya, ada istilahnya ulama-ulama jamaah itu mengawalah. Nah ketika pengertian mereka yang keluar misalnya ABC pengertian mereka yang keluar itu sepakat ya, memperkuat dengan kita. Nah, yang jadi ini itu ketika kita melihat misalnya pengertian di luar gitu, kita menengok pengertian di luar, kenapa beda dengan kita? Kenapa istilahnya sama-sama kitab yang dikasihnya sama, kenapa justru pengertiannya berbeda? Nah ini timbul pertanyaan ini. Ibu yang seperti ini, gitu, yang seperti ini yang justru akhirnya istilahnya gimana ya? Istilahnya jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Ya, ini sangat berbeda ini, ya. Ini yang justru yang berbeda, yang sangat berbeda ini nih yang dari pertanyaan kita. Ya, benten ya. Ya, kalau saya langsung ke bapak ya. Ini bertanya itu apa namanya? Nadanya nada bertanya ingin dapat penjelasan gitu ya. Bukan dengan nada yang seperti apa namanya seolah agak menyerang gitu ya. Nadanya bertanya mohon penjelasan, mungkin ada penjelasan yang bisa dimengerti gitu ya. Nadanya gayanya jangan seperti orang yang lebih saya lebih tahu gitu, saya lebih benar, jangan begitu, tapi dengan nada yang minta penjelasan karena awalnya belum menjelaskan. Mungkin setelah menjelaskan menjadi mengerti gitu. Jadi belum sudah ini begini dengan gayanya dirubah tuh gayanya tuh dengan minta penjelasan. Mungkin ada penjelasan ya bisa dimengerti. Mungkin ada penjelasan yang bisa dimengerti. Jadi gayanya dirubah tidak digaya seperti ini begini gitu. Okay. Ya maksudnya. Jadi sambaran itu berangkatnya dari sesuatu yang sudah sambaran ketahui dan yakini sebelumnya dipertanyakan dari dia. Saya memberikan jawaban, tolong apa yang saya jawabkan itu dicermati dulu. Sambaran tanya, saya menjawab sudah masuk nggak di teman-teman. Kenapa kok bapaknya menjelaskan begini? Sudah saya jelaskan kan? Itu seperti itu sudah cocok nggak dengan pikiran teman? Kalau saya menjawab seperti ini, karena saya sendiri sudah cocok dengan gerak ini, dengan melihat situasi, melihat keadaan yang memang mengharuskan seperti itu. Nah, baru kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti yang saya ungkap tadi, kalau dimulakan tanamnya melakukan pasti akan timbul kira-kira. Baru sama cerita, apakah tidak timbul seperti itu dan lain-lain itu. Baru berikutnya. Kalau contoh itu terus ya kayak gini, kalau misalnya ya pengertian kita dengan pengertian mereka berbeda gitu. Contohnya munawalah, coba perbedaannya apa? Sangat berbeda. Misalnya masalah dari mama gitu, sangat berbeda. Nah dari kita pindah ini, ini kan contohnya pak. Kita contohkan sangat berbeda gitu, padahal sumber kita sama. Ini salahnya di mana nih? Kalau menurut saya seperti yang berkembang di sambat semua seperti itu, karena berangkatnya di perkara itu berbeda, sehingga kalau ini tidak apa namanya dihadapi dengan lalu, tidak akan pernah ketemu. Tidak pernah ketemu dari kopi mana? Kalau Bapak Imam yang saya tahu jalur pemikirannya. Satu, menggugurkan kewajiban dari nas hadis. Karena agama itu nas. Yang pernah tahu nas oleh amal ya. Nas hadis, isi, matan itu yang paling utama. Dan beliau bergerak dalam bab imam itu menggugurkan kewajiban dari nas. Pada saat beliau menilai apa yang ada tidak sesuai dengan yang berkembang seperti di jazirah Arab ada khilafah dan seterusnya. Saya sudah belajar itu. Jadi dari berangkatnya pemikiran ini maka tidak akan pernah ketemu. Yang salafi mengatakan dia berangkat dari pokoknya harus melihat praktek salaf mereka katakan. Generasi salaf itu generasi salaf. Yang ya, mereka lihat khilafah yang sudah berkembang dan sudah berbentuk negara dan punya kekuasaan itu yang mereka lihat. Kalau berangkatnya dari sini, berangkat ini tidak akan pernah ketemu. Ujungnya ini bisa kita tidak akan bisa menggugurkan kewajiban dari nas. Dan itu yang bisa dilakukan. Makanya Bapak Amir, bagaimana pilih yang ada jaminan mati sewaktu-waktu kita ini mantap sudah melaksanakan kewajiban itu. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah sejarah kejadian-kejadian dari nas misalkan, okay, itu memang tidak bisa kita pungkiri itu perjalanan waktu kan begitu. Seperti mempersyaratkan harus punya kekuasaan, harus punya ini. Saya juga sudah belajar. Tapi kenapa saya kok tetap bertahan di dalam dan merasa bahwa ini yang paling menyelamatkan golongan ini yang paling menyelamatkan bagi saya. Ya. Nah, dasar pemikirannya adalah bahwa adu bina. Bagaimana mati sewaktu-waktu sudah ngerti ilmu nas dalil bunyinya seperti itu sudah melaksanakan. Itu. Tapi kalau berangkat dari neliti dalil sudah dari awal dihubungkan dengan kejadian-kejadian, ya akan timbul seperti itu. Sehingga kadang-kadang dari pemahaman yang mendalam seperti itu, terus yang muncul syurutnya, nasnya di bukan dilupakan, artinya agak dikesampingkan, tidak takut dengan ancaman hari itu. Mata lagi mata katanya malam atau mulai jadi urugi kayak pun mata katakan jahiliyah dan lain-lain. Di mana apa namanya kesungguhan kita melaksanakan nas kemudian mati sholat itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah kerjakan ini. Itu tahun berapa, Pak? 1941. Tahun berapa ketika bapak menjadi patokan itu masih sosok tidak ada panurasan ke sana ini sambil ini ya, ini kau ini aja. Sudah. Oh. Gini kau ini ya. Itu apa tadi mengenai apa makful dan munawalah atau kenapa tidak boleh air tunjuk pada orang-orang tertentu saja. Ini ini secara ini juga berpikir kan secara logika ya. Kenapa logikanya? Kira logika kenapa nggak boleh? Itu. Nah, Bapak menjelaskan secara logika juga karena secara dalil itu pahalir. Jadi kenapa begitu? Jadi kita belajar itu ada mangkul dengan langsung dari guru dan munawalah. Nah, untuk munawalah ini tadi kan dijelaskan harus ada ditunjuk orang yang tertentu. Jadi untuk bisa munawalah itu sebetulnya harus didukung dengan ilmu tentu. Harus ilmu yang dia itu harus punya ilmu yang cukup lah. Bukan logika tapi ilmu yang cukup baru dia bisa munawalah. Kalau Papa Hadir itu kan bilangnya ada syarat-syaratnya. Nah, kalau saya otomi secara logika harus mampu lah, gak bisa sembarang orang ini ya seperti bapaknya Lira itu terus terang munawalah itu gak mampu. Yang kalau mengertikan diberikan munawalah yang timbul ro'yu karena bapak gak punya ilmu pendukung gitu. Ya, maksudnya gini, nah, ya. Masalah kita memandang orang yang munawalah itu mampu apa enggak. Batasan kita memandang dia cukup pantas apa enggak. Sekarang kita anggap dia pantas. Berasal kemudian kita gitu. Ini pantas. Silahkan kamu belajar ini kemudian terangkat ke jamaah. Nah, yang jadi pertamanya adalah dia menerangkan ke jamaah hasil munawalahnya dia, dia terangkan ke jamaah. Kemudian ada perbedaan nih. Kita selamanya tidak menerap ilmu dari luar. Sekarang kita tengok sedikit lah gitu ya. Kita anggap sedikit gitu ya. Ternyata beda dengan luar. Ini yang gak resmi kurangnya. Oh gitu. Nah ini mungkin ya jawabnya secara ini lagi ya. Jadi kita wah ini yang benar ini si ini si A nih, si A yang saya tunjuk mengawal karena si A ini sangat mampu yang di luar itu salah itu ya. Karena di luar nggak sangat mampu. Nah kalau nggak tenang orangnya. Kalau mengawalah ya begini nih untuk amannya sebetulnya mendingan tidak mengawalah. Kalau timbul mengawalah akhirnya seperti itu. Jadi kan timbul ya kalau munawalah kan timbul pemahaman yang berbeda-beda. Jadi bisa tidak begitu cara logikanya. Si A B C dikasih munawalah ya. A ini munawalah, B munawalah. Ternyata timbul perbedaan berbeda. Itu karena untuk tidak begitu ya enggak usah munawalah sebetulnya lebih aman. Ya di kita itu memang untuk orang-orang yang betul-betul memang mampu gitu ya. Yang mampu itu kan tentu dilihat dari dia sudah hafal hadis apa gitu terus juga tentu jadi, kan ya iya saya berita kita nanti dan kedua banyak masukan dan belajar gitu kan karena semua ini sudah penalarannya pemahaman tapi saya melihat dari ilmu yang saya kasih itu berbahaya seperti pemikiran kemana-mana tanpa menguasai dulu apa yang perlu dikuasai terus pemikirannya berkembang gitu berkembang sebenarnya setiap poin yang berkembangnya harus sudah dari satu pertanyaan. Satu pertanyaan tadi yang merupakan landasan keyakinan kita bahwa hukum Islam dihasilkan. Sama itu adalah salah satu syarat. Apa benar itu? Berarti kan dari pertanyaan ini sampai berangkat apabila seseorang tidak bersandar tidak mesti kalau dia salah kan gitu, salah atau beramalnya ditolak kan gitu maksudnya ya, arahnya kan diberangkat dari situ beribadah gitu kan dari situ ya. Kalau kita bicara sanad itu bicara proses ta'allum, proses belajar. Kalau amalan batasannya kamu jangan beramal sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, begitu. Harus berilmu juga. Caranya mencari ilmu seperti itu. Caranya beramal harus berilmu, itu sebenarnya urutannya begitu. Jadi bisa dikatakan kalau Jokam itu memandang salah itu dengan cara sebuah ibadah. Tidak sampai bicara rukun syarat sama akan membahas rukun syarat menurut fuqaha atau menurut bahasa kita syarat-syaratnya. Gini, nah, mungkin ada yang bahasa simpelnya aja ya. Enggak, ya. Kalau yang saya pelajari sama ini kan gini kan saya mangkul tuh kalau enggak punya sanad enggak mangkul amalannya enggak sah, sholatnya enggak diterima, semua amalannya tidak diterima. Nah gitu. Jadi pengertiannya gitu ya, mungkin itu asalnya dari itu kan berangkat dari berangkat dari jadi, beramal ya. Itu harus berdasarkan ilmu. Lah ilmunya caranya begitu loh, caranya mencari ya, itu berangkatnya dari situ sebenarnya, sehingga berkembang bahasa sambaran mengistilahkan syarat rukun itu sudah bahasanya fuqaha, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia syarat kan biasa toh. Aku syaratnya nih boleh ilmu piye caranya, syaratnya yang ini caranya. Sekarang ada satu case gitu ya. Orang ibadahnya sesuai dengan sunnah kita pula sahih. Dia nggak punya sanad seperti yang Pak Khalil katakan, yang Pak Khalil miliki. Nah, itu. Pertanyaannya apakah harus sah atau tidak? Ini pertanyaan. Dia sudah ikhlas dan wajib tiba. Ini pertanyaan ya, bukan mau menyerang. Ini pertanyaan. Ya, Ilham jelaskan ya, misalnya. Bagaimana? Jadi yang dimaksud ini orang di luar jamaah. Iya, ya, di luar jamaah kita bisa beramal. Iya. Ya. Sesuai kalau dari sisi keilmuan, iya Pak. Apa yang Rasulullah sunahkan? Apa yang Rasulullah sunahkan? Iya. Ya. Kita jumpai kita tak boleh melihat di luar orang kita tuh nggak. Iya. Ini mungkin, ini mungkin ya Pak. Ya. Gini Pak. Kan selama ini yang saya pahami sebagai jamaah gitu ya. Gini, ada orang luar dia sholatnya pas sekali, sama sekali dengan yang kita tahu, wudunya pas, semuanya pas gitu. Nah tapi kalau menurut pemahaman jamaah kan dia tuh nggak mangkul, dia tuh nggak punya sanad, itu sholatnya nggak sah, biarpun sama, biarpun persis, biarpun ikhlas dan ittiba itu tetap nggak sah. Nah itu yang saya pahami selama jadi jamaah tuh ya itu gitu. Sekarang ditanyakan gitu. Yang ditanyakan tuh itu emang benar, emang benarkah gitu? Ya. Itu tuh jadi tidak sah karena itu gitu. Ya, jadi seperti kaidah bahasanya Bapak ambil, pilih mana yang ada jaminan dan enggak, itu yang kita pegang. Ya. Saya hargai Pak Wali pilih gitu. Pak Nanti Andi, sebentar Pak Andi ini menjelaskan dulu dengan sabarnya. Bapak Imam pilih jalan yang bisa dipahami dan bisa dipraktekkan, bisa dipraktekkan. Untuk selain ahli ilmu, kan gitu. Untuk selain ahli ilmu. Itu kan berangkatnya semua wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dalil yang sudah sering diucapkan. Ya. Kamu jangan beramal tanpa kamu punya ilmu. Kemudian ditanamkan secara umum orang berilmu tidak boleh meroyi sendiri, harus jelas bergurunya. Nah, dari situ sudah tertib jamaah itu, sudah tertib dengan bahasa seperti ini. Orang mesti ngaji di sini, ngerti ilmunya, kemudian baru beramal. Kalau di luar jamaah dihukumi tidak sah, misalkan, itu tinjauannya bukan hanya dari sisi ini. bukan hanya dari sisi ini dianggap dia beramal tidak punya sanad ini tadi, tidak punya sanad. Kalau kalimat yang berkembang di umum kan seakan-akan itu tadi syaratnya tidak sah, padahal dia memungkinkan punya sanad. Nah, tinjauan lain Bapak Imam mengkonsep agama ini sudah jadi, mengamalkan itu watamat kalimatul dari ujung awal sampai ujung akhir. Kewajiban-kewajiban yang menjadi rangkaian dari agama ini sempurnakan, jangan pilih ujung depan, ujung tengah, ujung tengah, sempurnakan semua. Nah, ini setelah sempurna apa yang diamalkan itu menjadikan jaminan bagi dia. Jadi contohnya sekarang menentang wajibnya jamaah. Sebenarnya bukan menentang definisi jamaah itu apa? Satu, menentang wajibnya jamaah satu dengan ucapan, menentang wajibnya jamaah dengan perbuatan. Lisannya nggak menentang, tapi pada prakteknya tidak berjamaahnya. Misalkan, itu menghukuminya kembali kepada orang ini. Dari persyaratan amal kesempurnaan agama yang sudah bisa dikerjakan, jangankan dari kesemuanya, salah satunya aja dibantah, itu kan menyebabkan dirinya membatalkan semuanya kan. Itu sebenarnya berangkat dari arah situ. Oh, jadi karena ya, orang luar itu mendinai kita, maka ibadahnya tidak diterima. Emang? Enggak setuju dengan jamaah kita. Maka dari berangkat dari situ kita kalimat sampai itu tidak setuju dengan jamaah kita ini multi makna ya. Kalau bilang jamaah kita itu bahasanya kan golongan, golongan kita. Padahal kalau jamaah ini kalau nyebut jamaah di dalam jamaah ini lah. Kalau istilah jamaah itu yang dimaksud Islam berdasarkan hadis berbentuk jamaah, tidak lepas dari itu. Kalau kalimat sama jamaah kita, kalau bilang sama jamaah kita, sama dengan seakan menyerang golongan perorangannya. Ini tidak lepas dari jamaah itu. Jadi kemana Pak? Dari kesalahan. Jamaah maksud yang menurut pengertian Pak Khalid al-jamaah itu. Nah, itu nanti, menurut sambahan seperti apa? Nah, itu nanti kan masuk ke bab yang jamaah. Sudah sama terima gitu. Sudah ketahui gini. Ya. Kan ma'ana alaihi ma'ana wa alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, man hum ya Rasulullah. Iya. Kan ada alaihi wa ashabi. Jamaah. Jamaah itu di sini adalah manhaj. Satu pola sikap ketika kita mengulangkan ya Rasulullah. Pas juga dengan sahabat Nabi Tobat Kotatu, Tadiin, Tadiin, Tadiahu, dan sebagainya. Dia al-jamaah. Kalau itu kita pandai sebagai al-jamaah. Bagaimana? Pak Kholil kan ngerti saya ketahui. Istilahi. Jadi yang maksud Pak Kholil ini al-jamaah, ya al-jamaah manhaj itu, atau al-jamaah yang abdan, yang ketika tidak berada di satu kelompok tertentu. Manhaj dan hissi, maknawi dan hissi. Sikap dan hisi, fisik, perbuatan. Dua-duanya masuk. Oke, saya akan kalau sampean berangkat dari dalil itu hanya membatasi kepada manhaj, akan ketemu. Sebenarnya begitu ketemu. Kata saya itu sudah. Ketika seseorang sudah beriktibar, ketika dia sudah ikhlas, dia menjadi hamba Allah. Dia diterima ibadah. Dari sisi manhaj. Kemudian pengertian jamaah kan sama dari pengertian jamaah. Iya. Nggak cukup di situ apa harus ada fisik yang gerak? Mungkin saya salah, saya akan ikut Pak Khalil. Berarti tegasnya saya butuh tegasnya. Di luar kita walaupun dia sudah beriktibar pada kita bulan Rasulullah dan dia sudah ikhlas, dia tapi bukan jamaah kita. Berarti dia ibadahnya tidak sah. Dengan uraian pengalaman itu yang saya ambil. Keputusan ini sepihak. Kalau memutuskan seperti itu mesti itu takyin namanya. Takyin kepada perorangan, tidak bisa dipukul rata. Kalau pukul rata secara umum orang yang menentang Quran hadis hukumnya bagaimana. Jangankan semuanya, orang yang menentang wajibnya jamaah, menentang itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ini kaidah secara umum. Kalau perorangan mesti dilihat, kenapa dia sudah ngamalkan Quran hadis, kenapa dia tidak jamaah, kenapa dia tidak begitu, kenapa tidak begitu. Itu baru ada ketentuan. Gak bisa sama bertanya apa menyerang kepada saya untuk menentukan. Mungkin kaitannya Pak Khalil. Walaupun dia sudah beristibah, walaupun dia sudah ikhlas, dia tidak menolak, dia tidak menerima ibadahnya karena dia menolak al-jamaah. Orang yang al-jamaah baik lisan maupun hati, dan al-jamaah itu direkomendasikan kepada kita. Itu keliru lagi, aman berjamaah direkomendasikan kepada kita. Al-jamaah itu dia, oke, al-jamaah itu direkomendasinya ke siapa, Pak? Sama katakan dari manhaj ini belum lengkap. Karena manhaj kan hanya perbuatan saja, tidak ada bentuk. Tidak ada bentuk. Apakah sama sudah neliti naf lain yang makna jamaah berupa bentuk? Bentuk dari naf-naf hadis yang ada. Jadi jamaah yang dimaksud itu adalah jamaah di luar jokam, itu bukan jokam, itu begitu. Jadi di luar jokam, ketika dia beribadah, ikhlas, maupun segalanya, selama dia tidak jokam, karena dia tidak jokam poin pada saat ini. Itu yang sama bahan. Itu dari apa yang bisa sama ambil dari situ. Jadi dalam praktek. Dalam praktek Bapak Imam sendiri mau terjun di arah sana, itu juga sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, juga sholat di masjid-masjid yang resmi yang memang itu dipasrai oleh pemerintah dan ada yang ditugaskan. Apakah itu tidak cukup menjadi jawaban bagi antum bahwa dalam praktek tidak ada di dalam agama menghukumi istilahnya orang yang betul-betul benar mempraktekkan dan sesuai dengan dalil terus dihukumi seperti kesimpulannya bukan jamaah. Bukan jamaah. Yang dibicarakan di Indonesia ini. Indonesia itu. Saya juga mau fokus di Indonesia. Yang dibicarakan di Indonesia ini. Artinya penduduk Indonesia yang bukan jokam, itu bagi mama pada kita, kita yang dia ibu Rasulullah ikhlas tidak sadar kayak itu itu yang menentukan. Kalau sampai mengerti nusus dalil meneliti, justru itu yang sangat menentukan. Kalau kata-kata minta, itu harusnya timbul setelah diberitahu. Tidak harus. Dia sebelum diberitahu dia sudah tahu. Gini Pak, karena bisa jadi kemudian jamaah dia beda dengan kita. Nah, ini yang akan pernah ketemu yang saya maksudkan. Salah ini kita enggak akan pernah ketemu karena berantem. Kita enggak akan membuat Pak Khalil percaya dengan saya. Itu saya enggak. Saya cuma mendapat ini. Enggak, saya juga. Itu bukan saya bukan. Kita tidak bicara tarik dan gitu. Ini Pak. Karena di luar jamaah kita banyak jamaah-jamaah itu, Pak. Jadi bukan ada mereka punya pengertian jamaah sendiri. Mereka memahami jamaah ini seperti ini. Nah, bagaimana kita menjudge dia menentang? Karena pengertian jamaah kita gini, gitu. Sedangkan dia belum tahu, gitu ya. Pengertian jamaah kita seperti apa? Pengertian jamaah dia seperti itu. Gitu. Punya pengertian lain. Makanya dari yang Pak Holil katakan itu juga di itu bayangin ini. Dan sama-sama rata-rata semuanya sama itu, pasangan samar gitu. kamar pahamnya sama, dalilnya pun sama gitu. Nah jadi ya, mungkin di sini memutuskan yang benar tuh yang mana, semuanya sama. Maksudnya sama itu kan misalkan diurut ya, misalkan dalilnya, ngajinya misalkan contoh ya, nah isinya juga diamalkan juga, ya, terus membentuk jamaah juga ya, punya imam juga ya, ya kan sudah begini ya, kembali kepada nas dalil awal kalau awal. Nah, ya itu, nah itu masalahnya, kalau awal kalau awal juga itu nggak jelas karena semuanya mengklaim paling awal. Itu. Kita tahun berapa Pak menurut Pak Holil? Kita tahun berapa Pak? Bukan menurut saya. Ya. Yang menurut Pak Holil ini saya subjektif aja, ini nggak ada. Kalau tahun 1941 atau tahun 1962 ketika PA masih lapangnya di Mahu, itu kan titik kita. Saksi hidupnya sampai sekarang masih ada. Tahun 1941. Tahun 1941 ketika Pak Nur akan menginjak kakinya di umur 30 tahun. Saksi hidupnya masih ada siapa ya Pak? Enggak pernah. Siapa kenapa ya yang masih ada? Saksi hidupnya ya, banyak di antara keluarga yang tua-tua itu meninggal. Jadi bapak-bapak sesepuh yang waktu itu yang 1941 jadi itu masih di pos saksi Pak. Kenapa? Di pos. Jadi ya, itu hanya kepercayaan yang lain. Ini ke anak-anak bapak ya. Ini silakan bertanya gitu ya. Tidak jelas bertanya gitu. Tapi dengan nada jangan sampai seperti tidak percaya kepada memberikan penjelasan gitu. Itu sama seperti pakan metos itu sama sudah dari sisi itu sama sudah enggak akan pernah ya, ketemu dengan penjelasan. Tapi ini nanya ke anak bapak langsung ya, Uni percaya bahwa itu mitos? Jadi kan saya katakan nggak berani bilang mitos ya. Kalau saya bilang itu berdasarkan gimana? Berdasarkan kisah dari riwayat dari saksi hidup pemerasan gitu. Tapi ini tidak ya. Pelaku kayak yang saya dengar langsung kalau pelakunya Mbah Nur Asnawi. Yang saya dengar langsung. Ya, cerita yang saya dengar. Kalau yang lainnya orang-orang yang menyaksikan saat itu seperti Pak Yusuf yang tahu yang bapaknya sendiri cerita bukan sendiri. Ada yang lain lagi dari para sepuluh yang saat itu menjelaskan memberikan. Nah, orang Islam iman juga cocok kan sudah cukup. Ya. Kalau kita kembali ke dasar ya, dalam saksi cukup apa enggak? Apalagi orang banyak. Jadi saya tidak setuju dengan sama dari perkara dalam metode itu saya. Enggak. Uni juga enggak pernah mengatakan mitos kan? Jadi enggak ya. Ini nah, kalau saya ingin di antara Anda semua ini ingin saya tidak mengajak sampean kembali silakan itu. Sampean. Tapi saya kepingin sampean menilai sesuatu yang dan memilih gitu. Memilih. Nah kalau di jamaah sudah meyakini seperti itu dan menunjukkan itu hal yang berdasar pada dalil kemudian nyata dengan beberapa saksi. Nah, dipegang itu sekarang itu sudah benar, sudah berdasar. Kecuali kalau sampean bisa menunjukkan bukti-bukti tidak benarnya. Walaupun dia ibaratnya belum menjadi sultannya gitu Pak ya, yang nah kan berangkatnya sudah dari harus kekuasaan ya, lagi. Nah ini makanya dari awal sudah saya jelaskan berangkatnya para asyik kita berangkat melepas dan bahwa tidak halal tiga orang salah satunya itu yang paling pas itu sebetulnya bukan berangkat dari Mangkulan Jongkang, berangkat dari hadis. Iya, lebih sopan. Ya, kita tergantung berhadis gitu ya. Kalau seperti itu kayaknya sampean menyerang golongan seorang, perorangan bukan. Oke. Berangkat dari hadis ya, itu. Artinya jika orang itu tidak beramal, statusnya gimana? Tidak bunyinya gimana? Sampean urut. La yahillu kita katanya qulu la tusallu min al-ardi illa man amara alaihim ahad. Artinya kafir. Tidak halal bagi tiga orang yang berada di atas bumi. Ini sampean arahnya ke bab takdir semua, sampean ujung-ujungnya. Saya tahu itu arahnya. Cuman yang kita maksud kalau di jamaah pikirannya sederhana. Saya katakan tadi Bapak Amir mereka itu menggugurkan kewajiban takut dengan nas yang dipahami ini, nas dari nabi ini, takut kalau suatu-suatu ada pertanyaan belum melaksanakan ini. Itu bahkan yang masih di Sudai Pak yang mengatakan gini. Bagaimana kalau ketika aku mencintai satu betul masa ya, tidak ada ini loh mungkin betul sih kalau siapa yang menjadikan sekarang akan berangkat dari pemahaman sanan dari hadis itu. Kalau sampean bilang itu amirul mukminin, amir yang punya negara, nah ada lain sudah jalannya. Berangkatnya ada lain kan. Berarti kalau tidak ada amir yang istilahnya di negara Islam punya kekuasaan, berarti harus ijtihad. Gus pokoknya ucul juga jadi kalau jamaah yang ada jamaah yang punya amir, ada nah, gitu pemahamannya. Makanya tadi sampean bilang sudah manhaj satu hadis. Padahal sampean sekarang akan mengungkap itu sama sebut apa ya? Orang yang ada jamaat, jamaahnya ranjuran terus ada imamnya sama sebut jamaah apa bukan? Itu bentuk apa bukan? Bentuk ramdan ya, itu karena ada jamaah juga tahapnya ada lima. Jamaah empat ini kan sifatnya manhaj, satu dari kobari sifatnya ramdan. Iya kan? Kalau itu tahu itu. Di situ ramdan yang saya manhaj itu sifatnya ramdan, pemimpin itu adalah ya sultan. Nah, makanya. Karena di Anjelumal sendiri kata-kata sultan itu bertebaran. Sama di sana saya cuma ranggalin dan komentar ini. Ya. Pertanyaannya seperti apa? Mana mana ini? Ya. Berangkat dari masalah hadis. Status di luar jamaah kita. La yahillu di salah satu menyerahkan salah satu menyerahkan ulama. Sekarang yang perlu dipahami itu geraknya Bapak Imam dengan berdasar hadis itu salah apa enggak? Menyelamatkan umat apa enggak? Bapak itu sudah punya kaidah saya sebutkan tadi. Pilih nah, itu bukan itu Imam Syafi'i. Jadi lah makanya dari sinilah yang letak perbedaannya sampai berangkatnya. Saya masih ini yang saya tunggu. Yang saya tunggu. Jadi kalau itu difokuskan tersafar saja dengan alat dan doaan hadis, itu berarti perlu pengembangan ilmu. Ada di situ namanya mafhum aulawi. Yang memaknai mafhum aulawi seperti itu bukan hanya Bapak Imam Haji Hasan. Ada Pak ulama salaf yang merekomendasikan bahwasanya itu dalil itu dipergunakan untuk sultaniyah. Nah, berangkatnya lagi sultaniyah lagi lah ini makanya dari sini letaknya ini jadi, yang tidak pernah bertemu saya katakan tadi nggak pernah bertemu ini akan pernah bertemu. Kita sudah bilang dari awal bahwa jamaah melaksanakan itu menggugurkan kewajiban karena melihat yang dianggap oleh mereka cukup syaratan nggak ada, belum ada, nggak pernah wujud. Aman. Betul. Nah kalau tadi ditanya ada nggak? Saya tak pertanyaan tadi bahwa Bapak Imam bergerak dengan dasar seperti itu salah apa benar? Kalau Anda mengatakan ini itu dalilnya safar, artinya bahwa Anda menganggap ini bukan dasarnya kan begitu tak? Nah, kalau sudah sampai bersikeras itu nggak akan pernah ketemu dengan kita. Kalau kita enggak, kalau kita menganggap apabila di perjalanan saja wajib bagaimana ya? Dan itu bukan Bapak Imam Haji Hasan yang seperti itu. Ayah. Itu saya salah gitu. Yang saya minta apakah ada pikirannya? Ayahnya lagi ngomong. Coba yang pertama. Sahibun ayyul awtar. Oh, kakeknya Ibnu Taimiyah masuk. Itu yang makan loh itu. Kalau sampean sudah betul seperti komentar sampean betul tadi suara potong baru suara ini kayaknya kamu sudah baca semua, coba baca tentang hadis itu. Dan kakek Ibnu Taimiyah Pak. Nailul Awtar sampean buka. Oh, Nailul Awtar. Coba penjelasan di Nailul Awtar sampean. Baca. Sampai jam berapa ya? Iya, saya sudah habis subuh ini. Ya, enggak, saya habis ini. Ya, gini aja lah. Yang saya maksud di sini, saya datang ini. Sebenarnya tidak diundang siapa-siapa. Saya dengan cerita Pak Aceh saya merasa terpanggil. Pak Aceh istilahnya tokoh dalam jamaah. Tokoh dalam jamaah. Diperlukan perjuangan untuk ikut. Dan secara jelas deh kalau dia penerusnya mestinya berarti orang-orang terutama ini diharapkan juga ikut bisa mendukung kalau ada kekurangan membenahi. Itu bayangan saya. Yeah. Sehingga saya merasa terpanggil. Bukan saya disuruh ke sini itu enggak, Pak. Pak Aceh cerita, saya hati ini rasanya ya barangkali saya berbicara barangkali ada titik temu. Nah, adapun kok perjumpaan ini yang mudah-mudahan Allah paling ada terbukanya ada titik temu. Tapi itulah mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui. Harapan saya kepada Anda bertiga untuk ya. Pola asal dari sholat itu sering mengisir Allah di Indonesia. Iya. Misalnya kita datang ke Allah para masa itu. Apanya yang ditanya gimana? Iya. Boleh apa enggak? Iya, boleh apa enggak. Terus misalnya kita mendapat ilmu dari situ, ternyata ilmunya berbeda. Nah ya makanya yang saya katakan tadi, tertibul ilmu itu penting. Artinya kita melihat sudut pandang berbeda itu dari sisi apa. Kalau itu berupa pertanyaan misalkan, pertanyaan bunyinya seperti apa, kemudian beliau menjawab apa, itu mempengaruhi kan? Isi pertanyaan pun seperti yang dimuat di internet. Mohon maaf ya, yang dimuat di internet tentang sampai menutup saya juga disebut di situ. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini. Kemudian jawaban saya tahu kenapa saya menjawab begitu. Karena arah pertanyaannya itu seperti itu. Belum mengerti jelas apa itu sebenarnya ijtihad perjalanan awalnya. Lah, perjalanannya itu seperti apa? Kalau ngemasnya seperti itu mesti jawabannya kayak begitu. Mesti. Tapi kalau tahu asal usulnya, bagaimana maksudnya, kemana tujuan maksudnya, apa dasarnya, itu akan lain juga jawabannya. Akan lain juga jawabannya. Ya sama katakan tadi mendatangi saya, siapa yang melarang? Wong saya juga ngaji. Cuman dari kapasitas sampean datang itu yang saya maksudkan tadi, kalau itu berupa nasihat atau mahdhar, nah berarti kan kita harus punya persiapan. Itu kan juga manusia biasa, apalagi beliau juga belum bisa dipastikan mengerti betul keadaan orang di Indonesia secara rinci. Nah, kalau bicara bab keimaman di Jazirah Arab, jajaran yang ada di benak para syekh itu ya khilafiyah yang sama katakan dari sultaniyah itu. Nah kalau sudah kembali ke sini, apakah ada yang sudah ada buktinya yang sudah surut mencukupi seperti itu? Apabila tidak ada, bagaimana langkah kita menyelamatkan kita sendiri di hadapan Allah, apalagi membawa jamaah banyak? Harus ambil sikap pada saat ambil sikap mustahil aja harus jelas sudah dikatakan tadi dia ini alur pemikiran. Nah, itu supaya selamat menurut apa namanya keyakinan yang di bawah. Ini bawah yang berdasar pada jelasnya fakta dan dalil yang dipakai. Ini lebih sama ini memang seperti itu alur. Jadi kira mungkin untuk sekarang ini kalau mau masih bertanya mungkin bisa nggak apa-apa mungkin lewat saya kira sebaiknya datang ya. Saya ingin malah ini kalau bisa nanti dari apa kitab yang dikasih itu baru sambil cerna teman kembangkan ya. Saya justru kayak begini ini saya justru takut sebenarnya. Saya ini lah, ya alhamdulillah saya ngaji di sana juga menghafalkan, untuk pulahkan juga menghafalkan. Ngomong begini ini lah, saya takut. Sampai ke mana-mana itu ngeri, takut. Soalnya khawatir lepas dari nak. Maka pikiran-pikiran mendasar sudah saya sampaikan tadi. Nah, itulah perang. Jadi baiknya nanti mungkin kalau masih mau bertanya bisa datang ke atau ngaji dalam datang ke sana bisa apa ya? Ya kalau melayani di telepon nggak mungkin. Oh ya mungkin datang pak ya ada waktu di mana gede sekali waktu saya di mana dan ada bapak pesan datangnya itu bukan untuk menyerang ya datangnya itu untuk bisa pengertian ya. Kalau datang untuk menyerang saya nggak usah datang saja datang kalau kita boleh dialog ya. Kalau saya nampak boleh dolar asal kita jangan lepas pertama kita itu kan. Nah, kan kalau ada seperti itu gitu ya, saya kira solusinya adalah mending dilarang sekalian gitu pak kalau bisa. Karena kalau kita misalnya untuk menjadi dia harus dijelaskan. Jadi kita tuh begitu banyak pertanyaan. Itu banyak pertanyaan dan semua jawabannya itu tetap tidak tegas seperti itu intinya gitu. Jadi itu jawabannya itu tidak lewat ya. Dan satu hal ya pak, ini saya dulu sangat istilahnya apa kata pusat terserah gitu ya, istilahnya pusat gudang ini saya ngikut gitu aja pak. Dulu seperti itu, sama seperti itu. Kalau sekarang pelan-pelan dari cara. Dari situ justru dari Bapak Pamele, Abu Skomi. Ada murid dari Abu Skomi dan saya mengajak diskusi dengan Pak Abu Skomi. Dan berangkat dari situ saya belajar dari beliau masalah tauhid, masalah bid'ah, prinsip-prinsip dari itu. Yang justru. Taman pernah ketemu Bapak saya? Pernah di kediri Pak. Berapa kali? Hanya sekali pak. Waktu itu kita kepada daerah kami. Saya lupa bulan apa, tapi yang lupa tahun 2007. Apa yang saya simpulkan dari pertemuan satu kali itu? Dari Bapak. Sebelum bertemu itu, saya sudah dapat dari murid-murid beliau. Ya. Jadi dan saya hanya sebenarnya kita mempertegak itu dari harus memegang beliau menjawab seperti itu. Nah, gini Pak Ustaz itu bapak saya ya. Saya mengenali beliau sejak kecil dan saya ngerti tata bahasa apa yang beliau kerjakan. Saya ada kekhawatiran dari sisi pertanyaan atau dari jawaban beliau sebenarnya tidak sinkron gitu dengan saya. Seperti pernyataan-pernyataan, contoh saya contohkan. Beliau mengatakan ini yang berkembang jadi salah pengertian gitu. Terus terang saja, kalau bapak saya itu orang Minang, cuman kecil sampai besar di Madura. Kalau berbahasa Indonesia itu agak kurang cara takdirnya itu kadang-kadang bisa salah. Atau bapak sendiri dengan bahasa kita, apalagi bahasanya seperti sampean ini, itu juga bisa salah salah terima. Ini yang saya maksud. Saya contohkan. Nah, Bapak itu maksudnya mengatakan ulama yang dari aliran Asy-Syafi'iyah yang menyuruh usolli itu awalnya bermaksud untuk menjaga umat supaya innamal a'malu binniyat. Itu karena ini sebenarnya berangkat dari kehati-hatian. Terus orang titik di sini memahami, titik di sini. Akhirnya terus Bapak saya dibilang, oh berarti usolli itu boleh. Siapa yang katakan? Pak Ustaz. Padahal maunya apa? Berangkat dari kehati-hatian ini, langkahnya salah. Kalau orang menjelaskan hati sama amal begini, ya silakan semangat ini. Diajari caranya begini. Mungkin kalau masih awam caranya gini lah, diling-iling, tinggal-tinggal, sholat dur, sholat ini. Nah, kalau sudah selesai, sudah ahli, lepas. Maunya arahnya ke situ. Arahnya, tapi orang berhenti di tengah, akhirnya seperti ini contoh. Dan banyak lagi hal-hal yang saya sendiri, kenapa orang ngomong begini-begini, seperti yang orang informasikan tadi. Saya ngomongkan kalau saya ngomongkan dengan bahasa Madura. Dan bahasa saya, oh maunya arah Bapak ini di sini. Dari sisi Papua kemungkinan seperti itu, Pak. Karena ini sekedar dari saya. Teman-teman saya itu beberapa orang itu murid dari Pak Ustami. Mereka mondok selama berbulan-bulan di beliau. Kemudian saya hanya bertatap muka satu kali. Tapi saya berkontak-kontak kata-kata kita dengan beliau gitu. Dan tidak hanya sekali saya mempastikan satu masalah gitu. Sampai contohkan satu permasalahan. Ya mungkin poinnya aja masalah 54 itu. Iya. Seperti Pak Kole sudah ketahui seperti itu. Gimana maksudnya? Bid'ah. Apa? Iya, beliau sampai kisah terakhir bid'ah apa enggak? Ya. Sampai menyimpulkan perkataan Bapak saya 54 bid'ah gitu toh apa yang lain? Ada perkataan yang lain. Bapak saya nambahkan keterangannya bermaksud yang lain ada enggak? Coba. Oke. Okay. 54 itu ijtihad dan bid'ah karena dia kan istilahnya skopnya itu udah masuk ke dalam ranah syariat agama. Dimana ijtihad itu kan istilahnya dia dibatasi oleh Allah dan Rasul. Nah, dimana ijtihad itu wajib dipelati selama tidak maksiat. Dan pengaturan sejarah kita bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Nah ini benturan. Padahal Bapak saya itu maunya lima itu menjadi bid'ah. Apabila, ini apabilanya yang nggak diketahui. Apabila itu digariskan, ditetapkan padahal sudah tidak cocok dengan keadaan dan kondisi itu yang belakangnya ini ya yang ditinggalkan dan ditinggalkan. Saya kan hanya menerangkan satu kali. Saya mengkonfirmasi masalah ini berulang kali. Mungkin sebagai apa keyakinan saya terhadap perkataan Pak Bistur adalah akan membahas masalah ini dengan jamaah. Jadi teman katakan ini sudah masuk ke ranah ibadah. Padahal dari awal sudah dibilang ini ijtihad. Coba ini cara kefiah caranya. Seperti orang mau ke masjid supaya kamu gampang ke masjid dan ini caranya sudah dilakukan dan dipraktekkan dan tidak salah menurut dalil, tidak salah menurut dalil. Nah, ternyata ini mudah, kemudian ini wadah cara beribadat. Berarti di pusat memahami seperti itu. Karena maksud itu berarti menggolongkan semua wajib pada wajib istilah syarat ini. Itu yang sebenarnya. Pilah-pilahnya harus di situ. Kalau keimaman mewajibkan sejak zaman dulu banyak. Rukyah saya wajib, contoh saya contohkan Khalifah Umar. Rukyah saya wajib, tidak dilarang haji tamattu. Ditetapkan selama, karena apa? Beliau punya alasan. Karena kalau dibiarkan haji tamattu, ini saya enggak mau melihat rukyah enggak khusyuk dan memilih. Dan itu apa enggak? Hukum mewajibkan melarang terhadap badan pada sunnah. Apakah itu bukan hak untuk kemaslahatan umum? Nah, jidat itu melihat, nah ternyata di Indonesia ini jalan jamaah mengerjakan berarti dengan disuruh ngaji. Jadi lancar semua. Jadi lancar semua. Saya tangkap dari nah iya maka beliau iya ini karena kan hasil diskusi berulang-ulang dengan murid-murid beliau diskusi dengan Pak. Iya, kita harus menghormati seseorang yang dianggap aku. Tapi siapapun orangnya, apabila ada kekurangan atau kepelajarannya, apakah kita juga harus ikut? Kan begitu. Kalau itu menurut sampean menyimpulkan terakhir, kalau saya menyimpulkan dari bapak enggak begitu. Oke, sekarang misalkan Pak Bustomi kepleset gitu. Lalu penjelasannya seperti apa? Nah kalau dibilang itu wajib, wajib dari jidat keimaman, bukan wajib fuqaha, bukan wajib istilah fakih. Penjelasan itu yang nah, banyak tidak dimaksud. Nah iya memang. Sama yang bilang apa orang jamaah harus seperti sama semua dari tiga ini, kan enggak. Pak, apakah mungkin seorang khalifah atau amir dia berijtihad yang katanya menyelisih sunnah dengan analogi umat bin Khattab seperti itu? Karena memang khalifah tersebut memang tidak ada jaminan. Gitu. Artinya aku mereferensikan pada Umar bin Khattab. Ya memang Umar bin Khattab sudah ada. Seandainya antum haji tanya tentang ini, tidak akan muncul pertanyaan. Karena saya di sini mengkonsep diri saya bodoh, saya ingin tahu. Bukan saya ingin. Enggak. Pak Habib, kalau kalian sudah tahu, saya membuka diri saya. Karena kalian sudah berangkat bahwa itu nggak boleh ditiru, begitu lah. Ya, itu nggak boleh ditiru. Hal ini bukan hanya sebagai jamaah, asal pertanyaan aja ini bisa kita jelaskan dengan jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Persatu kita berikan penjelasan. Banyak pertanyaan Pak. Itu yang diharap. Dari jawab, ya betul bu. Dari jawaban yang istilahnya berkemas mana-mana justru pertanyaan-pertanyaan itu semakin banyak. Ini ya. Ya, jadi baik. Bukan hanya zaman Khalifah sebelumnya. Apa namanya keputusan seorang gubernur kan menentukan dia punya sikap memerintah melarang. Walaupun itu masuk syakir yang gimana? Contoh-contoh gini, kita menilainya cara gini. Misalnya gini, Rasulullah dalam syariat mengharuskan ketika mendengar suara adzan, kita harus mendatangi suara adzan itu walaupun kondisi matahari terbuka. Ya, ya kan? Sedangkan di sini juga mengatakan pokoknya di luar jamaah jangan sholat. Sudah berhubungan dengan ya, yang lain-lain nanti silakan ini. Gitu. Saya tinggal ketika ada panggilan adzan, Rasulullah satu. Kita contoh pembahasannya ya. Kita memilih tidak sholat dengan ahli bid'ah. Masalahnya di luar kita, di pokok rata ahli bid'ah. Sama sudah menjelaskan sebelum saya bicara. Nah, ini yang saya juga sama sudah isinya banyak soalnya, banyak. Jadi kalau melihat dalam praktek seperti sholat tadi di rumah, jangankan menambahi usul ini. Nawaitu dan turutnya bentuk kentongan. Kalau lihat hadis Abu Dawud itu ada hanya nambahi nambahi di azan itu ditambahi panggilan apa ya dan panasnya itu orang sudah pergi dari masjid. Tapi itu tingkatannya itu sebagai pelajaran. Bagi pelajaran itu satu bagi seorang Ibnu Umar bahwa bid'ah itu hal yang sangat besar. Itu contoh-contohnya sebagai gambaran. Nah, sebenarnya Bapak Anders, Bapak Imam Sunatan itu arahnya ke sana. Betul-betul kita itu betul-betul itu menghindar jauh. Harus bedanya coba sama bayangkan sampai dulu itu tujuh. Sampai dulu itu ya sayyidina itu oleh Bapak Amir jangan digunakan supaya jamaah itu betul-betul ketika ada satu pernyataan jalan belakang jalan telah di belakang hari kita yang saya bertanya lihat hari kita ini jalan lihat who is them dan ketika saya menyaksikan ini satu masjid menyelenggarakan apa enggak ada bid'ahnya dan itu saya temui dalam hidup saya banyak yang dan dalam praktek juga dia juga begitu. Bapak Amir juga begitu juga sok. Iya, artinya di Indonesia seperti di negara contohnya di yang jamaah sekarang banyak di Kuwait, di Kuwait. Dilihat apa namanya imamnya sudah jelas Quran dan hadis, khutbahnya juga dilihat. Pakaiannya juga tingkah lakunya dan sama itu rumahmu Jumatan di situ. Kalau kita itu maksudnya dalam praktek. Cuma kalau itu dibikin patokan secara umum bukan per kasus itu dalam perangkatan bisa. Artinya semua. Jadi awal pemikirannya kemana ya? Ini mungkin kami teruskan mungkin nggak ada. Malam-malam jadi nggak selesai. Ini aja mungkin nanti ini kan berpikir ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang niatnya memang ingin tahu dan ingin jelas, itu kan bisa tanya ke sana lah ya. Sana saya ingin tahu apakah insya Allah kalau sewaktu-waktu saya ke Pondok Gede. Oke, terima kasih.